Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya akan menyampaikan catatan 20 tahun gerakan PKI sejak tahun 1996 sampai 2016. Ini kalau waktunya 5 menit pasti kurang. Ya, saya mohon teman-teman wartawan yang akan merekam agar utuh, karena saya akan menyebut nama, saya akan menyebut tempat, saya akan menyebut tanggal, saya akan menyebut alamat, saya akan menyebut siapa. Karena PKI, saya sudah bincang dengan abang saya, Bapak Kiflan Zain. Alfian, tugas kamu menjelaskan seluruh yang sedang terjadi. Tugas Bang Kiflan nanti bagaimana menghadapi kejadiannya. Untuk menghadapi kebangkitan PKI, kita akan wakafkan darah dan air mata kita untuk Allah dan tegaknya syariat Allah. Allahu Akbar. Jadi hari ini kita berbicara tentang kebangkitan yang sesungguhnya, ketika aroma amis darah sudah mulai terasa di mana-mana. Mereka sudah menguasai istana. Hampir sebulan ini tak ada lagi konsultan tentara dalam istana. Rapat-rapat di istana negara hari ini dipimpin oleh orang yang namanya Teten Mas Duki, Urip Suprianto mantan KPU Solo, dan Budi Mas Jatmiko. Jam 9 malam ke atas mereka berkumpul untuk terus merancang gerakan-gerakan PKI ke depan. Jadi artinya acara seperti ini sudah terlambat. Maka pesan buat saudara semua pada hari ini, ikuti sebatas waktu yang ada. Tentu saya banyak kekurangan. Kita awali dengan 1996. Tanggal 16 April 1996, polisi menangkap seorang perempuan yang bernama Dita Indah Sari. Catat, Dita Indah Sari. Siapa dia? Dia adalah staf ahli Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabinet yang kapan? Kabinet yang sekarang. Namanya Dita Indah Sari, gerwani muda, ada di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 tahun yang lalu dia juga orangnya menjadi staf ahli di Kementerian Tenaga Kerja dari menterinya yang bernama Muhaimin Iskandar. Saya sudah menyebut nama, rekam baik-baik. Semakin jelas siapa ada di mana, siapa akan berbuat apa, dan resiko apa yang akan terjadi bagi kita yang tidak teliti melihat. Jadi pada hari ini, sekali lagi saya sudah bilang dari awal, 30 tahun sudah saya yang mungkin cukup muda ini bergerak sampai ke Bakung, sampai ke Cemetuk, sampai ke Celuring, sampai ke Magetan, sampai ke seluruh titik-titik basis PKI, saya punya kesimpulan PKI telah bangkit kembali. Banyak sekarang rumah-rumah yang sudah kembali memasangkan baliho-baliho palu arit di rumah mereka masing-masing. Di saudara-saudara yang ada di Solo, dan Solo ini menyebut nama seorang yang bernama Harun. Dia tokoh PKI yang sudah tua dan tempat transit dari kader-kader PKI dari Jakarta. Jadi saya akan teruskan tanggal demi tanggal. 16 April 1996, Dita Indah Sari menuliskan dalam buku hariannya, "Well, partai kita yang telah dikubur, dihina, dibakar, diusir, dibunuh, hari ini kita hidupkan kembali." 16 April 1996 dia mengatakan, 31 tahun partai kita terkubur, hari ini kita hidupkan kembali. 96 kurang 31 berapa? 96 kurang 31 berapa? 65. Jadi mereka sendiri yang sudah mengumandangkan partai itu bangkit. Mereka sambung dengan berbagai acara-acara sejak tahun 1998. Mereka bunuhi ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama dengan tuduhan dukun santet sejak bulan Maret, April, Mei dari Banyuwangi sampai ke Banten. Mereka beli stempel dukun santet dan kolor hijau sebagai penghinaan warna hijau untuk umat Islam. 144 guru ngaji dan ustadz dibunuh, lehernya hampir putus dan perutnya terburai, ususnya membuncah keluar. 1999 dibunuh sekitar 200 orang ustadz ulama dan guru mengaji di Tatar Sunda Ciamis, 200 orang selama tahun 1999. Selama Oktober 2000 mereka telah membunuh sekitar 89 ustadz ulama dan guru mengaji dengan posisi leher yang hampir putus dan usus mereka terburai dari perutnya. Karena mereka disebut dukun santet, maka orang tak peduli. Padahal mereka adalah orang yang dicatat dalam catatan kader-kader PKI tahun 60. Karena yang mati rata-rata umurnya 70-80 tahun. Kalau orang umur 70-80 disembelih, dibunuh, maka kalau kita kurang dengan angka 30 tahun, berarti mereka dulu usianya 30 dan 40 tahun. Dan kebanyakan mereka adalah pemuda Ansor. Kalau hari ini angkatan muda NU, kalau hari ini Ansor atau siapapun PMI kah namanya tidak ikut bergabung pada hari ini, tunggulah waktunya, sesungguhnya Anda akan dihabisi oleh PKI. Jadi saya tidak bisa lagi menutupi, kalau aksi-aksi kita hanya seperti ini, mereka semakin melihat siapa yang akan ditandai rumahnya dengan tanda merah, siapa yang akan dibunuh, siapa yang akan diracun. Kita masuk tahun 2000. Tahun 2000 terjadi Kongres PKI yang ke-8. Di tangan saya ini adalah ADART Kongres PKI yang ke-10. Kongres PKI yang ke-8 dilangsungkan di Sukabumi Selatan. Kongres PKI yang ke-10 terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Yang ke-9 di mana? Yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Tahun 2002 terbit buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI yang ditulis oleh Ripka Ciptaning yang ayahnya adalah salah satu pengusaha toko material di kota Solo ini pada tahun 1950. Ripka Ciptaning namanya, tinggalnya di Jalan Haji Mencong Tangerang, berasal dari PDI Perjuangan, anggota DPR RI sudah 3 periode. Berangkat dari Sukabumi Selatan, tempat penyelenggaraan Kongres PKI yang ke-8 tahun 2000. 2003, Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu nomor 12 pasal 60G. Yang mana sejak itulah kader-kader PKI, simpatisan PKI, pengurus PKI, dan orang-orang yang terlibat dengan PKI diperbolehkan jadi anggota DPR RI, DPD, gubernur, wali kota, dan pejabat-pejabat instansional. Jadi sekarang kalau kita mau buka satu-satu, silakan jawab sendiri. Siapa gubernur Jawa Timur? Silakan periksa ayahnya. Siapa Oki Asokawati, anggota DPR RI dari P3? Ayahnya Brigadir Jenderal Anwas, PKI golongan A. Saya Alfian Tanjung, kader P3. Tapi hari ini saya bicara, PKI sudah ada di DPR RI, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi polisi, sudah ada jadi tentara. Jangan heran kalau hari ini polisi dan tentara tidak menunjukkan sikap yang tegas menghadapi PKI. Karena yang sangat gelisah adalah para veteran. Yang sangat gelisah adalah tentara-tentara yang mengerti betapa kejam dan jahatnya PKI. Tahun 48 mereka berontak, mereka bakar pesantren Sabilil Muttaqin PSM Takeran, mereka bunuh ulama dan santri, 108 orang disembelih, dimasukkan ke dalam sumur yang dalamnya 12 meter. Pamer! Catat, yang menggagalkan mereka gerakan musuh dan antek-anteknya bukan dari Kodam 5 Brawijaya, bukan dari Kodam 4 Diponegoro, tapi yang menumpas PKI 48 adalah Kodam 3 Siliwangi. Peristiwanya di bagian-bagian timur, tapi yang membabat dari bagian barat, yang tengah dan yang ada di timur tidak berdaya menghadapi PKI. Karena peristiwa G30S PKI Jawa Tengah lebih dari 70% tentara-tentaranya terlibat dan menjadi anggota PKI. Artinya kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan gurau. Kebangkitan mereka hari ini bukan kebangkitan dongeng, walaupun sering para pakar, para ahli sejarah, ahli ideologi bilang, "Wih, Alfian, Anda sedang mimpi." Tidak. PKI hari ini bangkit. Mereka bernyanyi bergembira di mana-mana. Sejak 2002 buku Ripka Ciptaning mulai tersebar. Tahukah jamaah semua, 2 juta kopi buku itu telah dicetak seluruh Indonesia. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku yang berikut terbit tahun 2005. Tahun 2004 Ripka Ciptaning menulis dalam koran harian Sore Suara Pembaharuan. Dia mengatakan hanya dengan Nasakom sajalah Indonesia bisa keluar dari persoalan bangsa ini. Terbit tanggal 18 bulan Maret tahun 2004 yang mengatakan bahwa Nasakom adalah solusi Indonesia. 2004 Nasakom. Apakah tahu Nasakom? Belum tahu. Nasakom itu nasionalis, agama, komunis. Apa nasionalisnya? PNI. Apa agamanya? NU. Apa komunisnya? PKI. Itu 3 sekawan tahun 63 bersatu untuk lebih kuat membela apa yang mereka mau. Awal reformasi ada Nasakom juga. Apa nasnya? PDI Perjuangan. Apa A-nya? PKB. Apa PKI-nya? PRD. PRD adalah casing daripada partai PKI yang berlambangan roda gerigi, yang ADART-nya persis dengan hasil Kongres PKI tahun 1954. Jadi PKI ada 3 titik. PKI asli, PRD dengan casing suka bukan PKI tapi isi PKI, dan PKI balas dendam. Di sini ada Ibrauri Aidit, ada Ilham Aidit, ada Karmel Budiarjo, dan ada Sinta yang menginginkan apa namanya tempat lubang buaya itu dihancurkan. Bisa diteruskan? Ini karena udah mulai nyebut nama nih, ya. Karena kalau tak lagi disebut nama siapa di mana adanya, kita seolah-olah bermimpi di siang bolong, mengawang-awang melamun bagaikan katak ingin jadi kerbau. Hari ini kukatakan PKI bangkit. Terserah mau diapakan, yang penting kita masih punya konstitusi. Persoalannya hari ini aparat-aparat kita cenderung pura-pura tidak mendengar. Aneh bin ajaib, ketika ada orang menggunakan kaos berlambangkan tulisan stempel Rasulullah, kalimat syahadat, tidak jelas dasar konstitusinya, ditangkap dan ditembak di tempat dengan alasan teroris. Sementara orang yang berlambang palu arit, undang-undang masih berlaku. Undang-undang nomor 27 pasal 107 ayat A sampai E yang mengatakan barang siapa orang yang mensosialisasikan komunisme, leninisme, marxisme, maka dia bisa diancam kurungan penjara 20 tahun. Hal yang ada konstitusinya, malah kata presiden, pihak tentara, pihak polisi, jangan kebablasan. Jadi mari biarkan palu arit dipakai di mana-mana, karena tidak dilarang, nggak boleh diganggu. Kalau ada seorang pejabat yang menyuruh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, berarti yang bersangkutan telah mengajarkan kepada kita bertentangan dengan undang-undang, maka secara konstitusi yang bersangkutan harus diselesaikan secara konstitusional. Tentu para semua yang hadir, kita baru sampai di tahun 2005. 2005 terbit buku lagi yang berjudul anak PKI jadi anggota parlemen. Di tahun yang sama 500 orang tua usia 70-80 tahun, mereka datang ke pengadilan negeri Jakarta Pusat di Hayamuruk, arah ke kota, Harmoni Kota, jadi yang suka ke Jakarta mungkin paham. 500 orang dari Pasuruan, dari Magetan, dari Kediri, mendatangi pengadilan negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah tokoh-tokoh PKI, kader-kader PKI yang menuntut hak kompensasi karena mereka ingin mendapatkan ganti rugi 950 juta rupiah sampai 2,5 miliar per orang dengan klaim anggota inti 3 juta orang dan simpatisan total 15 sampai 20 juta orang. Bayangkan penjahat yang pernah menggudeta negara, penjahat yang pernah membunuh ulama, menyiksa, meracun 62 orang pemuda Ansor, menyembelih ulama-ulama di berbagai tempat, datang-datang minta hadiah, datang-datang minta kita minta maaf pada mereka, datang-datang mereka minta dibebaskan dan ganti rugi. Ini artinya mereka sudah bangkit, saudara-saudara sekalian. Amin. 2007 deklarasi Papernas yang dipimpin oleh Dita Indahsari. Alhamdulillah PBR dan FPI Pusat bersatu padu untuk menghentikan mereka. Dengan izin Allah, Papernas mati di tengah jalan, tidak pernah muncul lagi. 2008 terbit buku yang berjudul 50 tahun anak PKI. Itulah tulisan dari Ripka Ciptaning, sang gerwani muda yang membentuk pasukan gerwani Serikandi Indonesia. Dia mulai membuat kader-kader sejak Neglasari Tangerang, terus ke Cirebon, terus bergerak ke basis-basis Jawa Tengah dan Jawa Timur. Artinya mereka terus mempersiapkan. Maka kadang-kadang ku bertanya, ada di mana wanita-wanita muslimat, ada di mana wanita-wanita mubalighat yang mengerti terhadap gerakan PKI? Ini mungkin perlu tempat dan waktu untuk menjelaskannya. 2010 Kongres PKI yang ke-10. Tempatnya di Desa Ngabrak, Magelang, dengan cover pelatihan pupuk organik. Lahirlah dua orang nama yang muncul ke permukaan. Sang ketua bernama Wahyu Setiaji, usianya 39 tahun. Ia berasal juga dari Jazirah Jawa Tengah. Tugasnya ke luar negeri untuk membangun jaringan Kominter. Wakil ketuanya bernama Teguh Karyadi, tinggal di Semarang, ayahnya juga di Semarang. Ayahnya masih hidup dan dia masih hidup. Tugasnya membentuk pasukan bersenjata angkatan kelima. Dia bentuk dari Temanggung, Malang, dan daerah-daerah basis termasuk di Solo. Artinya kalau gerakan-gerakan sudah mengarah seperti itu, mari kita lihat kelakuan mereka yang berikut. Tahun 2014 kita mendengar, maaf ada yang terlupa tadi, 2005 475 kader PKI Pulau Buru dipulangkan ke rumah masing-masing. Catat baik-baik, 475 kader Pulau Buru sudah kembali dalam posisi sebagai profesor doktor University of Pulau Buru. Maka jangan heran terbit film yang berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta. Dalam kajian kenegaraan itu sebuah isyarat bahwa kami punya negara baru yang akan siap kami bangun. Sementara kami sebut dulu namanya Republik Soviet Indonesia, Republik Soviet Madiun. Mereka punya dan mereka mulai tes is dengan Pulau Buru Tanah Air Beta. 2014, 1 Mei, penetapan libur nasional untuk Hari Buruh itu adalah pencapaian target PKI. Karena 1 Mei buruh libur bukan program bangsa kita, bukan program negara kita, bukan tuntutan para karyawan-karyawan kita. Itu rekomendasi Komintern, Komunisme Internasional di Perancis tahun 1916. Libur 1 Mei sama dengan libur 1 Juni. Itu bukan libur kesepakatan nasional, itu libur sepihak. Aksi PKI menetapkan 1 Juni sebagai libur yang berhubungan dengan Pancasila. Tagih! Jadi hari semakin jelas, warna semakin terang benderang. Semoga hati tetap tenang, jihad dilakukan dengan iman dan ilmu. Jadi saya katakan buat para pendengar dan para hadirin pemirsa yang menyimak penyampaian ini, Oh, kebangkitan PKI sudah jelas-jelas. Kalau masih ada yang bilang itu bohong, mendramatisir, saya katakan, siapa yang melemah-lemahkan kebangkitan PKI, siapa yang menyepele-nyepelekan kebangkitan PKI, berarti dia bagian dari kebangkitan PKI. Amin. Waktu harus saya batasi. 2015 kita mulai dengan peristiwa ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ulang tahun kemerdekaan Indonesia biasa kita dengar, nyanyi-nyanyian lagu kemerdekaan kita dengar. Tetapi apa yang terjadi di Pamekasan, Madura, ratusan bendera palu arit berkibar seiring dengan foto DNAID, Nyoto, Bono, Darusman, dan tokoh-tokoh PKI berkibar dengan nyanyian-nyanyian semangat dan anak dengan kibaran bendera palu arit. Hal yang sama terjadi di Jember, Jawa Timur. Hal yang sama terjadi di Payakumbuh, Sumatera Barat. Hal yang sama terjadi di Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, tanggal 23 Mei tahun 2015, di kantor PCNU Kendal dilakukan peringatan ulang tahun PKI yang ke-95. Maaf, saya menyebut tidak dalam posisi memojokkan. Saya menyebut fakta, silakan periksa nanti pengurus PC Kendal. Betulkah tanggal 23 Mei tahun 2015 diselenggarakan refleksi ulang tahun PKI yang ke-95. Jadi mereka sudah bergerak di mana-mana. Mereka katakan I'm Asian Generation PKI. Maka pada hari ini saya minta kepada yang saya hormati Ustaz Nur Hadi, ya-nya diganti. Ya, ganyangnya ganyang PKI. Ya, kalau komunis terlalu umum. Ini PKI-nya bangkit, sudah di istana, sudah di balai kota. Balai Kota Jakarta, Ahok adalah cerminan kader komunis tulen. Dia penyandang gelar salib dan palu arit. Mau bukti? Hari ini selama 2 tahun ke depan, pajak bumi bangunan buat rumah yang harganya 1 miliar digratiskan oleh Ahok. Karena Ahok ingin jadi gubernur lagi dalam pemilu tanggal 15 Februari 2017, sekarang gratis, tahun depan gratis, 2018 gratis, nanti menjelang dia 2 tahun berakhir akan ditagih semua. Siapa yang tidak bayar, rumahnya akan diambil alih oleh Pemda DKI Jakarta. Ini gaya mau sebut. Tapi apa mau dikata, masyarakat kita sungguh pendek, cara berpikirnya tidak mampu diajak agak menengah sedikit. Banyak yang berdoa, ya Allah, alhamdulillah punya pemimpin seperti Ahok. Innalillah. 2015 gerakan mereka semakin berani. Kuakhiri cerita ini di 2016. Inilah insiden mulai terjadi. Ketika mereka menyelenggarakan Belok Kiri Festival di Taman Mini Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, mereka punya rencana tanggal 28 bulan Februari sampai tanggal 5 bulan Maret dan dibubarkan oleh teman-teman anti komunis, teman-teman GPII, teman-teman PII, teman-teman Taruna Muslim, dan teman-teman GBM serta pasukan-pasukan khususnya dari Bapak Kiflan Zen. Mereka kemudian berpindah ke kantor LBH Jakarta. Jadi kalau ada yang mau tanya di mana pusat kegiatan PKI hari ini, kegiatan PKI hari ini ada di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro. Silakan periksa di sana. Kegiatan PKI di Jakarta sentralnya di mana lagi? Yang kedua di Latuhar Hari, yaitu di kantor Komnas HAM. Jadi ada dua tempat, kantor umum, kantor pemerintah, kantor LSM telah berubah jadi markas kader-kader PKI. Sedikit-sedikit mereka pergi ke sana. Kemudian datanglah Bejo Untung dengan rombongan pergi ke Cisarua Bogor untuk menyelenggarakan rapat koordinasi nasional. Oleh kawan-kawan Bogor, oleh GBN Bogor, mereka kemudian bisa dihalau. Lalu mereka kembali lagi ke LBH Jakarta. Mereka kemudian bergabung ke Hotel Arya Duta di depan patung tani-tani bersenjata. Mereka menyelenggarakan simposium PKI. Disitulah kita tercengang, ada Agus Wijoyo sang tentara, tapi kok cenderung membela mereka. Di sana ada orang berbuat kegiatan dengan atas nama Menko Polhukam, tapi kok bisa jalan dengan semangat PKI. Mungkin nanti Pak Kiflan yang menambahkan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Gerakan-gerakan mereka hari ini semakin senyum dan memang mereka sekarang bersembunyi seperti kura-kura. Mereka sekarang sedang senyum minggir di tengah jalan sambil berkipas. aduh orang Islam lagi pada sibuk, nanti kita teruskan lagi saudara-saudara. Kesimpulan KI Bangkit, mari kita cermati, dan saya minta sekali lagi buat para yang hadir, jangan pernah berbuat apapun yang sifatnya fisik, karena itu yang mereka tunggu. Mereka menunggu agar ada yang kita lakukan fisik. Jangan pernah. Kumpulkan nama, kumpulkan alamat, kumpulkan foto, pastikan alamatnya, rumahnya, segala macam. Lakukan pencatat. Terakhir kerja mereka hari ini adalah mencatat kuburan. Mereka mengaku sudah punya 122 kuburan yang akan dipersoalkan ke dunia internasional. Maka artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, tokoh masyarakat yang pernah tahu bagaimana ganasnya PKI, kita juga punya catatan tersendiri tentang gerakan mereka. Tak perlu menganggap ini persoalan utama. PKI memang bukan satu-satunya persoalan, tapi jangan bilang PKI bukan persoalan. Akhirnya saya akan tanyakan, apakah kita akan diam dan membiarkan PKI hidup kembali? Tidak. Apakah kita akan melawan dengan sepenuh hati? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selebihnya kita akan dengarkan kaji lebih jauh. Dan sebagai penutup, saya ini punya pegang buku satu, judulnya Bahaya Komunisme, terbitan tahun 68. Ya, buku ini tidak cukup bisa ditemui lagi di toko buku, tapi saya baca persis apa yang dikarang oleh Profesor Dr. Baharudin Wopa, memberikan ingatan langkah-langkah dan tahapan mereka. Maafkan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan pada aparat kepolisian dan tentara, intelijen dan para petugas. Sebaiknya Anda periksa dulu apa yang saya katakan. Jangan emosi dulu, karena pernah terjadi dulu saya lagi orasi gini di stopin polisi. Polisi stop saya, mengancam saya, lalu saya bilang, Pak Polisi, Anda jangan marah dulu, Anda periksa dulu. Akhirnya karena dia merasa Anda enak, dia berpisah dengan saya selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia bertemu lagi, dia jabat tangan saya. Pak Ustaz Alfian Tanjung, apa yang Anda sampaikan persis dengan apa yang kami temukan. PKI bangkit, tenangkan hati, buatkan hubungan dengan Allah. Jadikan Ramadan ini jadi tarbiyatul jihad untuk siap untuk melawan PKI dengan segala kelakuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta dan data. Sekarang untuk langkah-langkah. Di sini ada tentara, di sini ada polisi, di sini ada profesor, di sini ada keraton, di sini ada ulama, di sini ada aktivis, di sini ada laskar, dan di sini ada umat Islam. Siap untuk bergerak. Siap untuk mendukung. Inilah Mayor Jenderal Kiflan Zen yang sudah keliling Indonesia, bahkan satu-satunya yang tatkala ada di televisi beliau menyampaikan data, fakta, dan sekaligus langkah-langkahnya. Mayor Jenderal Kiflan Zen, kami aturkan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allah berkata, Al-adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wal yawmal akhir. Wajahuna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berkata, hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan ke suatu perdagangan, suatu tukar beli yang akan melepaskan kamu dari api neraka, yaitu pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjuang fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan demikian itu lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui. Apakah sadulur doyo mengetahui lebih baik kita berjuang di jalan Allah? Tahu? Sekarang kita berjuang. Pertama kali yang kita hadapi sekarang ini adalah komunisme. Partai komunis, ideologi komunis. Di samping itu kita menghadapi ideologi-ideologi lainnya. Termasuk di sini adalah kapitalis, liberalis, individualis yang merongrong dan kemudian mengambil ekonomi kita, tanah kita, tambang kita, semua kekayaan alam oleh kaum individualis, kaum kapitalis dan kaum liberalis. Itu juga musuh kita. Tapi musuhnya membunuh kita dengan cara pelan, kemiskinan, dan untuk orang kaya semua aset. Tetapi komunis, di samping itu kita menghadapi narkoba, kita menghadapi dekadensi moral, kita menghadapi LGBT, kita menghadapi semuanya perkosaan dan kehancuran bangsa ini di mata. Tapi sekarang itu mereka sudah siap-siap, komunisme siap menerkam kita. Data sudah diberikan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Sekarang apa yang mau kita perbuat? Sudah jelas fakta dan data. Pemerintah mengatakan tidak melihat karena mereka mata tuli, kupingnya mesum mumbuk yum fahum layak yo. Itu pemerintah kata, ah masa iya, kata Kiflan, ah masa iya, kata Alfian. Semua pakai an-an, Kiflan dan Alfian. Niki Kulo Sangking Sumatera, Estri Kulo Sangking Magelang, Tiang Jawa Tengah, Tiang Jawi. Niki Kulo Sadul kalian panjenengan. Ya. Tage! Sadul. Jadi nak kulo niki Sangking Sumatera, Estri Kulo Sangking Magelang. Jadi ini kulo niki Tiang Jawi kalian Tiang Sumatera saat dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini berkumpul saya sangat bersemangat melihat ratusan ribu yang ada di sekitar Solo Raya. Di sini basis PKI. Tahun 26 juga ulama kita di Solo dibunuhi. Tahun 48 di sini Front Demokrasi Rakyat dipimpin oleh Amir Sarifuddin yang berubah menjadi PKI. Disinilah rapatnya Muso pertama kali untuk kudeta di Madiun pusatnya. Terlibat partai komunis, ada anggota tentara, ada anggota polisi, membunuhi Gubernur Suryo, membunuhi Bupati Magetan, dipotong, digergaji, dimasukkan ke lubang. Tazin! Mereka membunuhi para ulama, dibunuhi. Itu tahun 48, termasuk di Solo. Jadi PKI adalah tukang bunuh, tukang jagal kayak ISIS di Suriah, di Rusia 27 juta dibunuh, di Cina Mao Zedong membunuh 27 juta, 25 juta Rusia dan kemudian 27 di Cina, di Kamboja 2,5 juta baru tahun 75. Itu baru tahun-tahun yang lalu. Di Indonesia tahun 26 mereka berontak, masuk membunuh para ulama. Walaupun mereka mengatakan adalah partai sebagai partai komunis, sebagai partai komunis muda, sebagai komunis, syarikat komunis, dan kemudian menjadi partai komunis. Berada di Delanggu, di Silunggang, Sumatera Barat, di Tangerang, dan di daerah-daerah lainnya, di Rangkas Bitung, ulama dibunuh tahun 26, 48 juga begitu, aparat pemerintah, tentara, polisi mereka bunuh, gubernur mereka bunuh, bupati mereka bunuh, mereka sembelih. Takbir! Tahun 65, lagi-lagi mereka membunuh, tahun 64 membunuh Peltu Sujono dan Ramil di Pematang Siantar, dibacok oleh BTI kepalanya. Kemudian tahun 65 jenderal-jenderal dibunuh yang tidak setuju membentuk angkatan kelima. PKI minta kepada Bung Karno bentuk angkatan kelima, angkatan buruh dan tani, dipersenjatai oleh Mao Zedong, dipersenjatai oleh Republik Rakyat Cina sejumlah 100 ribu pucuk tanggal 29 Oktober tahun 1965, Sekretaris Jenderal PKI menyatakan PKI segera membubarkan diri karena sedang disuping oleh Pak Harto, oleh tentara, karena mereka berontak dan bunuh itu, dan mereka simpan senjata perintahnya. Instruksi kedua, apabila sudah kuat, bangkitkan lagi Partai Komunis, serius berserangan oleh Ustaz Alfian, dan senjata dikeluarkan. Ini mereka masih pegang senjata 100.000 pucuk, dan TNI ini tahu kejadian itu datang sebetul dari Mao Zedong, Republik Rakyat China. Dan baru-baru ini coba dibaca di tempo.com menyebutkan bahwa komunis muda siap kerjasama dengan China. Sekarang China datang ke Indonesia, kerja di garmen, kerja di tambang, kerja di rel kereta api antara Bandung dan Jakarta, kerja di pabrik semen, di Bayah, di Banten, kerja di mana-mana, tentara. Dan ketahuan baru-baru ini di Alim adalah tentara dimasukkan dua kontainer senjata. Apakah ini bukan bukti? Kenapa masih mengatakan Kiflan nyinyir, Alfian banyak omong? Maaf ya, dari Filipina datang membebaskan sandera. Baru datang dari Filipina, saya sudah diwawancarai ke sana kemari, diundang ke sana kemari, tidak sempat istirahat sampai hari ini. Jam 2 baru saya tidur tadi malam karena diundang oleh para pelaut. Jadi maaf saja tanpa saya batuk-batuk dan saya flu, tapi saya akan berjuang. Maaf ya. Meminum? Batuk dulu. Jadi demikian, panitia sudah kasih minum katanya. Demikianlah, saya tidak sempat istirahat. Sampai hari ini sudah ada undangan karena PKI bangkit lagi untuk simposium. Saya sudah ke Solo, saya sudah ke Malang membentuk kesiapan perang. Kalau mereka nyerang, kita siap perang. Takut. Karena sudah fakta dan data sudah ada di sekitar istana. Dan ketika Presiden Jokowi, walaupun saya tidak pilih dia, saya pilih Prabowo, tapi hari ini karena sudah memerintah, ya kita hormati dia. Kalau dia menghormati bangsa Indonesia, dan kalau Jokowi tetap memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, memegang teguh TAP MPR 25 tahun 1966 tentang larangannya PKI, memegang Undang-Undang 27 tahun 1999 tentang larangan ajaran dan kampanye tentang PKI, dan akan dihukum 15 tahun sampai 20 tahun. Itu undang-undang harus dilaksanakan. Kalau Jokowi tiang Soloniki, tak dulur tiang Solo, nek matuhi undang-undang, kita hormati. Sami'na wa ata'na ghufraka wa ilaikal masir. Tapi kalau tidak mematuhi undang-undang, gimana? Dengarkan presidenku Jokowi, Jokowi Widodo yang Solo. Kalau presiden mematuhi undang-undang dan undang-undang dasar, sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak mematuhi undang-undang dan meminta maaf kepada PKI, ini kenyataan. Tahun lalu ketika yang namanya Jenderal Purnawan Luhut Panjaitan, senior saya, dia tahun 70 lulusan, saya tahun 71. Dia Dewan Kor Taruna, saya anggota Kor Taruna. Kami bersama-sama berjuang untuk kepentingan rakyat. Dia adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia yang mengganyang PKI tahun 65. Saya adalah dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa pada tahun 65. Sama-sama berjuang untuk kepentingan melawan rakyat yang mereka kudeta. Dan inilah mengatakan ketika setelah diangkat ada isu akan minta maaf, kemudian Jaksa Agung dan Menkumham mengatakan sudah mempersiapkan konsep untuk meminta maaf kepada anggota PKI, keluarga PKI yang menjadi korban tahun 1945. Kalau begitu kita negara minta maaf, berarti negara salah. berarti mereka benar. Kalau mereka benar, PKI boleh hidup lagi. Kalau mereka benar, karena minta maaf, mereka minta restitusi kompensasi. Katanya tidak pernah ada. Datang Haidar Basir sebagai ketua Muhammadiyah menghadap ke presiden. Presiden tidak pernah mengatakan akan meminta maaf. Din Samsudin juga mengatakan presiden tidak akan meminta maaf. Semua orang datang tidak akan meminta maaf. Ketika datang kepada Luhut Panjaitan dan Menko Polhukam, presiden tidak akan minta maaf. Tetapi tanggal 15 Agustus 2015 dalam pidato kenegaraan pengantar RAPBN, Presiden Jokowi Tiang Solo berkata di dalam pidato pengantar RAPBN akan menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia masa lalu. Pertama Trisakti, yang kedua masalah Semanggi 1, Semanggi 2, yang ketiga masalah Wasior, yang keenam masalah Petrus, yang keempat masalah Talang Sari, dan yang terakhir nomor 7 adalah tentang korban-korban orang PKI dan keluarganya atau 9565 akan diselesaikannya. Tetapi di dalam lampiran pidato tidak dibaca oleh ketua DPR, tidak dibaca di depan DPR, lampirannya didiamkan. Ada di situ menyebutkan akan memberikan kompensasi restitusi, mengembalikan nama baik mereka. Apakah itu tidak minta maaf? Apakah itu tidak minta maaf? Minta maaf atau tidak itu? Iya. Berarti di depan muka baik, di belakang muka takut. Marah di belakang, dongkol di belakang. Di muka, di depan senyum, di belakang siap menerkam. Dan karena menyimpan hati yang tidak boleh kita lihat di luar depan walaupun kita marah. Itulah sifat orang Jawa, jangan marah. Tapi kita boleh menyimpan dalam hati, doakan orang itu. Tetapi ini negara akan minta maaf. Dibuat simposium di Hotel Arya Duta. Saya berada di Filipina, cuma saya baca di dalam SMS, di dalam website. Oh, ini bunyinya. Semua orang-orang PKI supaya negara minta maaf. Mereka tidak bersalah. Dan di dalam lampiran Komnas HAM laporannya menyebutkan Panglima Kopkamtib Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, nama ini, ulama ini, NU, ini. Mereka akan minta supaya ini diadilin. Itu Komnas HAM sudah membuat laporannya. Mereka berbuat membunuh 4865. Pertama kali tanggal 1 Oktober 65 orang-orang Basir 62 orang dibunuh dan dimasukkan ke sumur tua di Banyuwangi. Di Kediri orang-orang Islam terutama Muhammadiyah ditanam hidup dan dipotong lehernya, lepas kepalanya. Mau lepas kepala lagi? Tidak. Lawan. Takbir. Di Surakarta Muhammadiyah Al-Irsad, ada enggak di sini? Ada. Ulama sini tanggal 23 saya terima laporannya dibunuh. Itu pada tanggal 23 Oktober 65 mereka menyerang kita. Mereka berontak Merapi Merbabu Komplek di Blitar Selatan bersenjata. Apa dia bukan berontak? Semua ini terjadi dan di mana-mana di Majun Beketan. Dan saya terima laporan di sini ada kuburannya di sini umat Islam yang mereka bantai. Saya sudah dapat laporan dan tempatnya. Saya sudah dapat laporan tempatnya. Kalau mereka juga ingin bongkar bahwa mereka terbunuh, mari sama-sama kita bongkar. Berarti kalian yang mendahului dan kalian yang kau mendahului, kau mengak. Jadi dia harus mengakhiri, minta maaf kepada kita yang mereka bunuh, minta maaf kepada bangsa Indonesia. 26, 48, 65. Takbir. Bukan hanya para jenderal, 6 jenderal, 1 terutama Komandan Korem Jogja, Kasrem Jogja, mereka bunuh. Setelah itu umat Islam mereka bunuh. Dan satu-satunya yang lawan tangguh mereka adalah umat Islam. Tapi sebagai umat Islam sekarang sudah banyak tersusupi. Di Blitar ada dua pondok isinya ngajar komunisme. Di UIN, Universitas Islam Yogyakarta, Jakarta, Malang tersusupi, bukan universitasnya tapi tersusupi para mahasiswanya. Masa ada kampus mengatakan kampus bebas Tuhan? UIN di Jakarta, di mana ini belajar Islam kok kampus bebas Tuhan? Sudah tersusupi sekarang ini, tapi UIN-nya tetap bersih. Waspada, di tengah-tengah kita jin banyak ini. Kalau boten mengertos sinten tiang komunis dan PKI neng awak EDW, kalau boten mengertos. Tapi hati-hati di kiri kanan kita. Jadi untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apel akbar dalam rangka menghadapi Partai Komunis Indonesia hari ini kembali. Untuk itu kemarin apel umat Islam dalam rangka menegakkan Pancasila dan menghadapi bahaya ideologi lainnya yang digagas oleh Pak Kiki Sanakri dari Persatuan Pembina Angkatan Darat bersama Persatuan Pembina Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi, Bela Negara dan ormas-ormas Islam seperti FPI, seperti Muhammadiyah, seperti NU bergabung bersama. Sama seperti ini, tapi saya lebih banyak ini saya jumlahnya. Lebih banyak jumlahnya. Jadi orang suruh lebih waspada dan lebih militan. Terima kasih. Mari berjuang bersama-sama kita di seluruh Indonesia menghadapi bahaya komunis yang sudah bangkit dan diterangkan oleh tadi Ustaz Alfian. Itu fakta dan data. Fakta dan data tidak bisa dibantah. Kalau yang dinamakan Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, masa bisa terjadi di mana tenang-tenang? Sekarang tenang. Ntar lagi lihat. Karena dia mereka sudah masuk di istana, sudah rapat di istana, rapat di Menkumham, rapat tentang permintaan maaf dengan Ripka Pitaning, tapi tidak jadi dibacakan, hanya di dalam lampiran pidato tanggal 15 Agustus 2015. Nah nanti 2016 rencananya akan minta maaf. Kenapa? Karena adanya simposium. Maka simposium yang diadakan oleh Purnawan Angkatan Darat dan ormas-ormas Islam menyatakan jangan minta maaf. Tapi kalau menyesalkan keadaan, kejadian, bukan hanya tahun 65, 45 mereka berontak, RMS tahun 50, DITI 49 sampai 65, PRRI, Permesta, kemudian terjadi Aceh, Papua, kemudian terjadi Trisakti, semuanya sampai dengan Peristiwa dan Petrus. Kalau negara menyesalkan atas kejadian pelanggaran HAM berat, meminta atau menyesalkan itu boleh. Tapi untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk hanya orang-orang PKI. Kalau kita minta maaf kepada orang PKI, kepada keluarga PKI, kan mereka menderita. Sama saja negara takluk kepada orang-orang yang berontak, orang-orang yang bunuhi bangsa Indonesia, yang melanggar HAM. Sekalian aja minta maaf kepada Belanda, minta maaf kepada Jepang, minta maaf kepada Inggris, minta maaf kepada Spanyol, minta maaf kepada produksi yang menjajah Indonesia. Masa minta maaf kepada penjahat? Mau kita minta maaf kepada penjahat? Takdir. Mau kita serahkan leher kita kepada mereka? Ingat. Maka siap jaga dan waspadalah. Untuk itu rapatkan barisan setiap desa. Nanti dengan koramil bentuklah satuan-satuan yang memasang mata dan telinga. Bantulah koramil, bantulah polsek. Tangkap mereka yang rapat di situ. Tangkap mereka yang pasang logo PKI, yang masang gambar PKI, tokoh-tokoh PKI, yang menyebarkan gambar-gambar ini. Bantu aparat, tangkap mereka, serahkan kepada aparat. Takbir! Untuk itu nanti kerjasama dengan Babinsa. Saran simposium di Jakarta di Hotel Ayah Duta yang dikuasai orang-orang PKI. Saran pertama, negara supaya minta maaf. Saran kedua, supaya diberikan restitusi dan kompensasi. Saran ketiga, cabut TAP MPR 26, 25 tahun 66, 27 tahun 99 tentang larangan PKI dan penyebaran komunisme di Indonesia. kemudian bubarkan Babinsa, Koramil, Kodim. Berarti kita tidak punya mata dan telinga di bangsa ini. Hansip sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Sudah dibubarkan, itu merupakan kaki dan tangan dari polisi dan tentara untuk melihat sebagai kaki dan tangan kalau ada kerusuhan. Makanya di sini ada pemerkosaan, ada LGBT, ada narkoba, ada kriminal di mana-mana, ada perampokan, begal. Karena kaki dan tangan sudah dipotong. Sekarang mata dan telinga mau dicongkel. Telinga mau dipotong, dikorek-korek. Jadi butek. Nah, kalau sudah kaki tangan hilang, mata telinga tidak punya lagi, buta, tuli, lumpuh, disitulah mereka bergerak menyerang desa mengepung kota. Itulah doktrin mereka, desa mengepung kota. Nah, sekarang di desa-desa dikasih biaya untuk membangun desa. Awas, jangan diselewengkan oleh namanya Budiman Sujatmiko sebagai ketua Nusantara, Paradi Nusantara, ketua dewan pembina. Jangan, dia udah ada kerjasama dengan Menteri Tenaga Kerja. Kalau uang diselewengkan, kemudian mereka menggunakan untuk kepentingan kampanye mereka, dan kemudian minta bubarkan Babinsa, Kodim dan Koramil. Disitulah, karena sudah ada permintaan bubarkan di Sukabumi oleh Rika Ciptaning, kemudian dibubarkan juga oleh GBN. Kemudian di apel mereka di Monas, tunjukkan sebagai buruh, mengatakan mereka supaya militer jangan campur tangan. Sudah kelihatan? Apakah ini bukan, apakah mata, telinga, kuping, kaki, tangannya pemerintah tidak melihat ini? Sudah kita laporkan. Nah, tidak waspada juga, tunggu tangannya. Bimaka sahabat Aibihim, dengan perbuatan tangan dan kaki mereka, maka yang akan terjadilah di sini nanti pembantaian sekali lagi. Masa kehilangan tongkat 3 kali, 26, 48, 65. Maka sekarang kita sudah waspada, seluruh rakyat Indonesia, terutama di Solo, sekarang apel luar biasa, mengikuti Jakarta, mengikuti Pangandaran, mengikuti Malang, mengikuti Banten, sudah bergerak kita semua. Cuma pasang mata, pasang telinga, siapkan kaki, siapkan tangan, jangan mendahului, jangan buat kerusuhan. Tangkap, serahkan kepada aparat. Kalau masih lepas, tangkap lagi, tangkap lagi, tangkap lagi. Jangan dibunuh, tidak boleh. Ya, membunuh itu adalah dosa sama Allah, kecuali kita dibunuh. Ya, bima aid, kita kalau diusir dari kampung halaman kita, dari rumah kita, diserang di rumah kita, diserang di kampung kita, kita juga harus balas menyerang. Siapkanlah pasukan-pasukan kita dan kuda-kuda kita serta panah atau senjata kita. Itu perintah dari Allah. Kalau kita diusir, kalau kita diserang, takin. Saya bukan nakut-nakuti pemerintah. Ada katanya si Gibran menakut-nakuti sebagai provokator. Dulu sebagai provokator Ambon. Saya enggak pernah ke Ambon. Gus Dur bilang saya provokator Ambon. Saya tantang Gus Dur. Pada bulan Februari 99, kalau bisa buktikan saya pernah ke Ambon dan saya pernah menggerakkan, silakan tangkap saya. Tapi kalau Gus Dur tidak cabut pernyataan bahwa saya provokator Ambon, saya tuntut di pengadilan. Akhirnya Gus Dur menarik ucapannya. Bahkan Gus Dur sayang sama saya. Pada tahun 2001, tanggal 7 Juli 2001, 2001 pada bulan Juli, Gus Dur mengangkat saya sebagai kepala staf angkatan darat. Tetapi surat keputusan itu tidak diserahkan sama saya. Saya menghadap beliau di tempat tidur pada tanggal 2 dan diangkatlah saya pada tanggal 12 sebagai kepala angkatan darat. Disinilah Gus Dur tahu bahwa saya siapa, adalah saya sebagai bangsa Indonesia. Saya cinta bangsa ini, umat Islam cinta bangsa ini, umat Islam berada di depan membela bangsa ini, membela Pancasila. Kita berjuang untuk Indonesia Raya. Takbir! Demikian dari saya, semoga ini memberikan semangat. Mari kita siap-siap, pasang mata, pasang telinga, susun kekuatan. Ya, mulai dari desa, kampung, siapkan paling tidak desa sekutatan 30 orang, 1 peleton. Untuk tingkat kota, kita siapkan 1 batalion kekuatan untuk bergabung bersama-sama. Nanti pimpin, tunjuk pemimpin sendiri. Jangan kita kesusupan kalau mereka nanti menyusup. Minimal satu kompi untuk satu desa, satu batalion untuk satu kota atau kabupaten, dan satu divisi untuk seluruh provinsi. Kalau mereka nanti mulai hidup kembali dan mereka mulai menyerang kita, dan kita harapkan Presiden Joko Widodo waspada pada tanggal 16 Agustus nanti kalau pidato kenegaraan, jangan sempat disusupi oleh konseptor-konseptor di Seknek, karena kita tahu di Seknek masukkan itu konsep-konsep pidato untuk Joko Widodo. Dan semoga Joko Widodo sadar bahwa di sekeliling mereka dipakai tempat istana, dan termasuk di Kumham dipakai untuk mereka rapat di atas jam 9. Bukan saya nakut-nakuti pemerintah, saya cinta pemerintah. Dan sudah ketemu dengan Menko Polhukam kemarin hari Jumat, mengatakan tidak akan cabut TAP MPR 25 Undang-Undang 27 dan tidak akan menghidupkan kembali PKI. Semoga ini jadi kenyataan, dan waspada nanti pada tanggal 17 Agustus kalau ada pidato seperti itu. Ini berbahaya. Dan pada tahun akan datang rencana mereka akan membentuk Republik Cina Indonesia. Tahun 48 mereka membentuk Republik Soviet Indonesia karena didukung oleh Soviet. Sekarang didukung oleh Cina. Mereka berkata komunis muda Indonesia siap bekerja sama dengan Cina. Ini sudah kenyataan, sudah ada di website Tempo, tempo.com. Sudah dibaca, ada pernyataan dari Rika Ciptani. Nah sekarang mari kita berdebat dengan data dan fakta. Dan pemerintah sudah saya beri masukan kepada rapat di Polhukam pada Jumat kemarin, supaya pemerintah sadar dan kita siap untuk perang menghadapi komunisme dan Partai Komunis Indonesia. Siap perang? Siap! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil adzimil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sitti wal wafa wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, data sudah disampaikan oleh para pembicara. Giliran kita mendengar perintah dan instruksi dari komandan tertinggi, pencipta kita yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebelum Allah bicara tentang bulan Ramadan, Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan atas kalian berperang walaupun kalian tidak suka berperang. Kalaupun kita mengatakan kutiba alaikumus siyam, kita harus ingat tanpa perang maka eksistensi umat Islam akan hilang. Untuk itu kita semua siap sebagaimana instruksi Allah sebelum puasa, kutiba alaikumul qital. Allahu Akbar. Apakah kita semuanya siap berperang? Allahu Akbar. Mau tidak mau, kita tidak mau berperang, mereka memerangi kita. Bukankah Allah mengatakan diulang-ulang di dalam Al-Quran terminologi Al-Qital, perang? Di dalam Al-Quran diulang-ulang terminologi aduun, musuh, terminologi adawah, permusuhan. Maka coba kita dengarkan Allah yang katakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Tidak henti-hentinya mereka memeringi kalian sehingga memurtadkan kalian ketika mereka mampu. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwam mubina. Orang-orang kafir itu musuh nyata bagi kalian. Ragu? Orang kafir itu musuh nyata. Kapan mereka berkuasa? Kata Allah, wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimma. Kalau mereka menguasai kalian, tidak mereka perhatikan persaudaraan ataupun perjanjian. Walaupun itu kakak beradik, kalau yang namanya PKI tetap menyembelih orang Islam. Amin. Allahu Akbar. Walaupun mereka ikut menandatangani dan menyepakati NKRI, dasar komunis, dasar PKI, dasar kafir kepada Allah, mereka tidak akan memperhatikan kita. Sebagaimana kata dedengkot mereka Lenin dan Stalin, kami tidak peduli menyembelih 3/4 penduduk dunia, yang penting 1/4 komunis ateis. Apakah kita setuju? Tidak. Ini kata Allah. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kalau mereka menguasai kalian, maka mereka akan merajami kalian, dan mereka akan memaksa kalian untuk murtad. Kalau begitu, kalian tidak akan beruntung. Ma'asyiral muslimin, disinilah kita suruh memilih. Kita berjihad ditolong oleh Allah, kalaupun mati sebelum darah netes ke bumi, kita sudah masuk surga. Hidup mulia menyelamatkan bangsa Indonesia dari PKI. Kita jihad kalaupun kita mati, kata Allah dalam surat Yasin, kilat khulil jannah, masuklah ke surga. Atau kita tidak mau berjihad gara-gara cinta kekuasaan, gara-gara cinta bintang, gara-gara cinta anak dan istri, tapi kita disembelih, anak kita disembelih. Sehingga cuma dua pilihan, kita jihad ditolong oleh Allah atau kita diam disembelih orang kafir. Di mana kita memilih? Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, umur kita di tangan Allah. Tidak akan maju dan tidak akan mundur. Tetapi yang kita inginkan, hidup di jalan Allah, memperjuangkan Islam, tegas terhadap kekufuran, tegas terhadap kefasikan. Kemudian setelah itu, Allah biarlah memberikan kemuliaan kepada kita untuk mati syahid di jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, kalaupun banyak orang meragukan tentang persatuan, ternyata umat Islam Solo bisa bersatu, bukankah begitu? Umat Islam bisa bersatu. Bersama kita MTA, bersama kita Muhammadiyah, bersama kita NU. Walaupun tadi kata banyak NU yang berkolaborasi dengan PKI, tapi banyak NU yang masih suci dan masih bersih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersama kita Masjid Tabligh, bersama kita masyarakat Kota Surakarta. Apakah kita tidak mensyukuri? Wajib kita mensyukuri dan kita yakini kita bisa bersatu dan kita bisa menang. Ma'asyiral muslimin, kita diuji oleh Allah dengan munculnya PKI-PKI yang tidak masuk akal. Ma'asyiral muslimin, bayangkan, apakah PKI masuk akal? Tidak. PKI tidak masuk akal. PKI bertentangan dengan fitrah. Kalau mereka mengingkari Allah, kalau mereka mengingkari Tuhan, kenapa tidak diingkari bapak dan ibunya? Ingkari saja bapak dan ibu, ingkari suami dan istri. Kalau mereka mengatakan ini kan fitrah, bukankah iman kepada Allah lebih daripada fitrah? Bukankah iman kepada Allah lebih daripada fitrah? Sehingga PKI bertentangan dengan seluruh agama, PKI bertentangan dengan fitrah, PKI bertentangan dengan humanisme, PKI bertentangan dengan perikemanusiaan, maka PKI tidak ada tempat di bumi ini. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, Maka kita harapkan setiap kita mendengar firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta kita untuk berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan surganya. Bukankah kita ingin surga? Ingin. Bukankah kita ingin ridha Allah? Ingin. Mari kita siap berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, saya cocok dan setuju dengan para pembicara sebelumnya. Kita tidak perlu mencari lawan dan kita tidak ingin berperang, karena Rasulullah mengatakan la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap ketemu dengan musuh. Tapi Allah mengatakan walaupun kita tidak berharap ketemu dengan musuh, harus sadar musuh mengintai kita. Untuk itu kata Allah, khulu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian, hati-hatilah, khulu aslihatakum wa hidrakum, ambil senjata kalian, ambil kewaspadaan kalian. Waddal ladina kafaru law tanfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin kita lupa senjata kita, lupa kekuatan kita, sehingga mereka menghabisi kita. Amin. Bukankah persatuan kekuatan kita? Ya. Bukankah akidah kekuatan kita? Ya. Bukankah keinginan ridha Allah kekuatan kita? Ya. Bukankah mati syahid kekuatan kita? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ingatkan ma'asyiral muslimin, kalaupun seluruh Indonesia ingin kafir, asalkan ada 12 ribu pasukan Islam yang iman kepada Allah dan menjual dirinya untuk Allah, pasti menang. Kafir! La yughlaba 12 alfin min killah. Kalau pasukan Islam sudah mencapai 12 ribu, tidak mungkin dikalahkan karena jumlahnya, walaupun musuhnya seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, ini yang paling penting. Kita siap 12 ribu. Siapa yang imba'a kepada Allah? Angkat tangan. Saya. Turunkan. Siapa yang siap berbaya kepada Allah? Turunkan. Siapa yang kepada Allah? Saya. Siapa yang ingin mati syahid di jalan Allah? Saya pertama kali siap memimpin perjuangan melawan PKI dan merebutkan kemenangan di jalan Allah. Jagalah akidah kita, jagalah iman kita, jagalah akhlak kita, belalah Islam. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan adanya perang Badar. Bulan Ramadan adalah bulan terjadinya penaklukan kota Makkah. Untuk itu, hei orang PKI, apapun kalian akan menghadapi umat Islam kota Surakarta, kami siap mati syahid. Kalau kami luka, kalian juga luka. Kalau kami mati, kalian mati. Tapi mati kalian menjadi insan neraka, sementara mati kami di jalan Allah. Allahu Akbar. Untuk itu ma'asyiral muslimin, saya ingatkan, ketika orang kafir nyanyi jenjer-jenjer, ketika orang kafir dengan palu aritnya, kita ingat ketika Abu Sufyan di dalam perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan u'lu Hubal, hiduplah Hubal. Kata Rasul, jangan diamkan orang kafir mengatakan hidup Hubal, hidup PKI. Jawab, Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Ketika orang kafir, Abu Sufyan waktu itu masih kafir, mengatakan al harbu bainana wa bainakum sijal, perang antara kami dan kalian silih berganti. Kata Rasulullah, jawab, jangan diam. Orang PKI pernah dibantai dan mereka banyak membantai dan ingin membantai. Kita katakan la sawa qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Tidak sama, orang PKI mati langsung masuk neraka, sementara orang Islam masuk surga. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ketika Abu Sufyan mengatakan lanal uzza la uzzalakum, kami punya uzza berhala uzza, kalian tidak punya uzza. Orang PKI bangga dengan palu aretnya, orang PKI bangga dengan komunisnya. Maka kita katakan Allahumma maulana la maulakum, Allah maulah kita dan kalian tidak punya pelindung. Allahu Akbar. Untuk itu saya katakan kepada bapak-bapak yang di belakang saya dan bapak-bapak di depan saya, kematian sudah Allah tentukan. Kapanpun kita akan mati, cuma Allah ingin melihat yakinkah kita dengan Allah, yakinkah kita dengan kemuliaan Islam, yakinkah dengan kemuliaan mati syahid. Untuk itu kita nyatakan, kita nyatakan umat Islam Kota Surakarta tetap waspada terhadap rongrongan PKI. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua kita nyatakan tuntutan bagi pemerintah sekarang, kalau mereka memang mencintai negeri ini, kalau mereka memang cinta kepada negeri ini, hendaklah berdasarkan akidah, berdasarkan cinta tanah air, maka PKI tidak boleh diberikan kesempatan hidup sama sekali. Allahu Akbar. Manakala siapapun yang menggunakan kekuasaan atau memiliki otoritas di negeri itu sementara, sementara membiarkan PKI, bahkan mendukung PKI, maka mereka wajib diturunkan dan dihabisi. Allahu Akbar. Insyaallah cepat atau lambat memang jihad akan terwujud. Walaupun kita mengharap untuk tidak jihad, tetapi jika terjadi dan mereka mengintai, maka kita siap mati syahid. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semuanya lari dari kecil. Semuanya lari dari kecil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi mahasiswa muslimin, dua pernyataan. Pernyataan pertama umat Islam Kota Surakarta menolak dan menyatakan kebencian dan permusuhan kepada komunis yang anti agama, anti fitrah dan anti logika dan akal. Yang kedua mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tegas dengan PKI, untuk tegas atas PKI dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk hidup. Jika tidak, maka kita mengatakan pemangku pemerintah berarti telah melanggar undang-undang, berarti telah melanggar agama, berlari menantang Allah, dan kita semuanya adalah tentara-tentara Allah yang siap menurunkan siapa saja yang mengkhianati bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai kepanjangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhir bulan Syaban. Pada akhir bulan Syaban. 1437. 1437. 2016. 2016. Kami. Kami. Umat Islam. Umat Islam. Solo Raya. Solo Raya. Dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Menyatakan. Menyatakan. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan karunia Allah. Dan karunia Allah. Dan bimbingan Allah. Dan bimbingan Allah. Serta perintah Allah. Serta perintah Allah. Siap. Siap. Melakukan jihad. Melakukan jihad. Melawan PKI. Melawan PKI. Kapan mereka. Kapan mereka. Bergerak. Bergerak. Untuk merongrong. Untuk merongrong. Kesatuan negara Indonesia. Kesatuan negara Indonesia. Dan umat Islam. Dan umat Islam. Yang kedua. Yang kedua. Kami menuntut. Kami menuntut. Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Untuk bersifat tegas. Untuk bersifat tegas. Terhadap PKI. Terhadap PKI. Tidak membiarkan mereka hidup. Tidak membiarkan mereka hidup. Kapan? Kapan? Pemerintah. Pemerintah. Bersikap lunak. Bersikap lunak. Dan membela PKI. Dan membela PKI. Serta membiarkan PKI hidup. Dan membiarkan PKI hidup. Kami tegas memberikan peringatan. Kami tegas memberikan peringatan. Jika. Jika. Terus membiarkan. Terus membiarkan. PKI hidup. PKI hidup. Kami siap. Kami siap. Berjihad. Berjihad. Melawan. Melawan. Semua orang. Semua. yang menggunakan kekuasaan di dalam mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 serta akidah kaum muslim Indonesia. Demikian pernyataan kami, keinginan kami hidup mulia dengan jihad di jalan Allah atau mati syahid bertemu dengan keridhaannya. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Terima kasih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Siap maju. Siap bergerak. Siap bertempur. Siap berperang. Siap tampil. Saudara sekalian, langkah belum rampung, langkah baru dimulai. Teruskan kepada daerah Anda masing-masing, Dewan Syariah, MUI, elemen-elemen muslim siap membersamai Anda semuanya, adidara Anda masing-masing. Akan dilakukan gerakan untuk anti komunis masuk kepada daerah-daerah. Apakah Anda siap? Siap. Anda siap? Siap. Jadi siap? Siap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan sekalian, keberadaan panjenengan saya melihat tidak bergeser sedikit pun. Ini menunjukkan semangat Anda, sikap Anda, kemauan kita semuanya menegakkan dinullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك، فجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين، وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. kepada para alim ulama, para umara, para tokoh, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap umat Islam yang ada di Bandung ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mampu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Dan mengantarkan kita kepada kemenangan di dalam perjuangan li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya duduk di depan Anda semua didampingi oleh para ulama, para umara, wabil khusus para pimpinan FPI, baik yang datang dari pusat maupun daerah. Tadi sudah kita sampaikan di samping kiri saya itu Kiai Haji Maksum Hasan. Beliau adalah Imam FPI Jawa Barat. Di sampingnya lagi adalah Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi. Beliau adalah ketua tanfidzi daripada FPI Jawa Barat. Di samping kanan saya Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Beliau adalah ketua Majelis Syura FPI Jawa Barat. Dan di sampingnya lagi mendampingi saya dari Jakarta yaitu Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelahnya lagi adalah ketua tanfidzi yaitu daripada Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Tuan Guru Buya Abdul Majid. Kemudian masih banyak para habaib, para kiai yang lain yang mendampingi saya di tempat ini. Dan alhamdulillah tadi acara pelantikan telah berjalan lancar, dibimbing langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yaitu Kiai Haji Ja'far Siddiq. Nah, saya tidak sebutkan lagi nama-nama yang lain yang hadir bersama kita di tempat ini, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Semoga semua para habaib, para kiai, para ulama kita diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkati setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berikan doa juga untuk para umara kita, para pejabat kita, aparatur pemerintah kita, sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus pada Bapak Gubernur maupun yang tadi mewakilinya dalam menyampaikan sambutannya. Kita doakan semua jajaran daripada umara kita agar semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, dan selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua nanti tidaklah pulang dari tempat ini, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, segala kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, penyakitnya disembuhkan, dan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana yang saya sampaikan barusan bahwa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus untuk memperkokoh persaudaraan Islam kita. Insya Allah. Siap beriman dan bertakwa kepada Allah? Siap memperkokoh ukhuwah Islamiyah? Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qan fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa attasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah menyerukan orang-orang yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala yunadil mu'minin binida'il habib. Allah menyerukan yaitu orang-orang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Artinya siapapun di antara kita yang menyadari dalam dirinya ada iman, sebesar apapun kadar iman yang ada dalam dirinya, apakah imannya kuat atau lemah, imannya tebal atau tipis, saudara, seberapa besar pun kadar imannya, wajib untuk ikut merasa terpanggil di dalam seruan Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Setelah Allah serukan kayak orang-orang yang beriman, Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi dalam bertakwa kepada Allah, jangan setengah-setengah, jangan main-main, tapi betul-betul kita niatkan ikhlas hanya semata untuk mendapatkan ridha Allah, insya Allah. Selanjutnya Allah berikan amanat. Apa Allah nyatakan kepada orang yang beriman? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, hei umat Islam, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu wafat, kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim. Amanatun ilahiyah. Ini merupakan amanat ilahiyah yang luar biasa. Amanat agung. Amanat suci dari Allah yang maha suci. Allah amanatkan kepada orang yang beriman. Bagaimana caranya hidup sebagai seorang muslim. Dan dia tidak mati kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya dia hidup dengan nikmatul iman. Dia tidak mati kecuali tetap membawa nikmatul iman. Amanatun ilahiyah. Kita dituntut oleh Allah agar kita pandai-pandai menjaga iman, pandai-pandai menjaga Islam. Jangan sampai nikmat iman Islam lepas dari diri kita, mulai dari kita hidup sampai kita mati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap jaga iman? Siap jaga Islam? Siap mati tetap dalam keadaan iman dan Islam? Takbir. Sallu ala nabi. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mati dalam keadaan iman? Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan Islam? Bagaimana? Belum sempat pertanyaan tersebut kita lontarkan, Allah sudah kasih jalannya di ayat yang berikut. Allah nyatakan wa atasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Berpegang teguh kepada hukum Allah. Saudara, kalau ingin mempertahankan iman dan Islam, bagaimana cara kita hidup dengan iman? Bagaimana supaya mati tetap dengan iman? Caranya adalah pegang teguh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergeser. Hukum Allah ada di atas segala hukum, dan hukum Allah di atas segala-galanya. Wajib sampai mati kita berpegang kepada hukum Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Siap berpegang teguh kepada hukum Allah. Siap membela hukum Allah. Takbir. Ingat Allah nyatakan wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kau berpecah belah. Jangan sekali-kali hei kau orang yang beriman bercerai-berai. Jangan. Di dalam berpegang teguh kepada hukum Allah, kita jangan bercerai-berai. Kita jangan berpecah belah. Kenapa? Sebab di dalam perpecahan ada kelemahan. Kalau kita lemah, maka musuh dengan mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Di dalam persaudaraan ada persatuan. Dalam persatuan ada kekuatan. Di dalam kekuatan musuh tidak mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi. Sudah. Dalam kondisi negara seperti saat ini, saudara, terlebih-lebih lagi tantangannya begitu dahsyat, ancamannya begitu luar biasa, maka umat Islam lebih dituntut untuk tetap merapatkan barisan, menyatukan semua potensi kekuatan yang kita punya agar musuh tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi saya tanya, siap bersaudara? Siap. Siap bersatu? Siap. Takbir. Allah. Alhamdulillah, saudara. Ada informasi penting yang ingin saya sampaikan. Pada malam hari ini, menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, sekaligus milad FPI yang ke-17, yang ingin saya sampaikan, Pak Bu, musuh-musuh Islam, mereka bahu-membahu, gotong-royong, membangun kerjasama buat satu kekuatan. Di dalam 10 tahun terakhir ini, mereka terus nekan-nekan pemerintah, saudara, supaya negara minta maaf kepada PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Saudara, dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, kelompok ini menekan, membujuk Gus Dur untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi alhamdulillah ketika itu ormas-ormas Islam bersatu, puluhan ribu turun ke jalan melakukan aksi kepung istana, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya tidak jadi minta maaf kepada PKI. Begitu SBY menjadi presiden kemarin ini, saudara, lagi-lagi 10 tahun SBY menjadi presiden, 10 tahun SBY terus dibujuk, terus dirayu, terus ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Tidak usah kaget, saudara, karena salah satu staf kepresidenan yang duduk di samping SBY dalam istana adalah seorang kader PKI, namanya Andi Arief, saudara, yang dulu ikut mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar karena menyebarluaskan paham komunis. Tapi di zaman SBY justru diangkat menjadi staf ahli kepresidenan, saudara. Dan tahun 2004, saudara, supaya Anda tahu bahwa kelompok ini berhasil mendorong pemerintah, saudara, untuk apa? Jadi mendorong pemerintah 2004 sampai 2006 di awal kepemimpinan SBY supaya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR. Apa itu KKR? KKR itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu, RUU tersebut kita gagalkan bersama, saudara. Kenapa? Sebab kalau RUU tersebut dijadikan undang-undang, maka satu, negara harus minta maaf kepada PKI. Dua, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah, saudara. Tiga, kalau PKI tidak bersalah, berarti PKI harus direhabilitasi. Empat, kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi, ganti rugi, dan seluruh aset yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus diberikan ganti rugi, saudara. Sekurang-kurangnya satu orang PKI harus dibayar dengan 1 miliar rupiah, saudara. Sampai tahun 1965, anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bisa bayangkan, 3 juta orang, kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI, saudara. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang masyarakat memilih PKI. Saya mau tanya jujur, masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan, masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Satu orang PKI dikasih ganti rugi 1 miliar, yang 500 juta diambil, yang 500 juta dibagi-bagi orang satu kampung, saudara. Kira-kira besok PKI dipilih tidak? Hati-hati, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih berbahaya, saudara. Baru negara minta maaf kepada PKI, baru PKI dinyatakan tidak bersalah, baru PKI mendapatkan rehabilitasi, baru PKI mendapatkan kompensasi, saudara. Maka berarti dulu yang memerangi PKI mereka semua bersalah, saudara. Siapa dulu yang memerangi PKI? Pertama yang memerangi PKI dulu adalah ulama, baik dari Masumi maupun dari Nahdlatul Ulama, saudara. Dan yang kedua adalah umaro, khususnya adalah tentara, saudara. Jadi kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah Masumi, berarti yang bersalah NU, berarti yang bersalah TNI, saudara. Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti saudara NU dan Bansernya bersalah. Tolong dicatat baik-baik. Dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, baik di Masumi maupun di NU maupun di Banser, saudara, mereka turun ke jalan, mereka perang melawan PKI, saudara. Ya, mereka dengan darah mereka lawan PKI, saudara, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai dikomuniskan, saudara. Orang-orang tua kita yang dulu memimpin Banser, yang dulu memimpin NU, saudara, sekarang usia mereka sudah sepuh. Mereka sekarang pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Ya, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, NU bersalah, Kiai bersalah, Banser bersalah, berarti ulama-ulama kita yang saat ini memimpin pondok pesantren harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan kejahatan perang, saudara. Tanya biadab tidak? Ya. Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Maka itu alhamdulillah, rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas pada tahun 2004-2006, saudara. Tiba-tiba di tahun 2015 ini rancangan undang-undang tersebut muncul lagi, saudara. Diserahkan lagi oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali, saudara. Makanya saat ini ada isu, saudara, rumor yang sangat kuat dan santer, saudara, bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini sedang menekan, membujuk Presiden Jokowi supaya tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Saya mau tanya, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Diamkan atau lawan? Takbir! Makanya saudara, tadi saya katakan kita mesti bersatu. Liberal itu bersatu, anak-anak komunis itu bersatu. Mereka rame-rame tekan presiden, saudara. Mereka rame-rame bujuk presiden. Makanya umat Islam jangan pecah belah. Umat Islam harus bersatu padu, saudara. Kalau PKI bisa tekan Jokowi, kenapa kita umat Islam tidak bisa tekan Jokowi, saudara? Kalau komunis liberal bisa membujuk presiden, kenapa kita umat Islam tidak bisa membujuk presiden? Betul? Betul? Kalau mereka, saudara, orang-orang liberal dan kiri bisa masuk ke istana, menguasai istana untuk mempengaruhi presiden, kenapa kita tidak bisa masuk ke istana untuk mempengaruhi presiden, selamatkan negara dari pengaruh komunis, saudara? Takbir! Begitu saya tanya, siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Tapi ada problem, saudara. Apa problemnya? Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang enggak tahu PKI, saudara. Kecuali santri yang belajar di pesantren yang diajarkan sama kiainya. Loh, kenapa begitu? Mari kita lihat. warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan antara tahun 1965 sampai 1998, insya Allah semua tahu tentang PKI, saudara. Kenapa? Sebab dari tahun 1965 sampai tahun 1998, secara pengkhianatan PKI, secara kebiadaban PKI, secara kekejaman PKI, secara kezaliman PKI, menjadi kurikulum wajib pendidikan, saudara. Dari SD sudah diajarkan, sampai SMP, sampai SMA, nggak ada anak Indonesia yang tidak tahu, saudara. Dari Sabang sampai ke Merauke, betul? Tapi begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini, secara kebiadaban PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah, kurang ajar. Ini reformasi kebangsaan atau reformasi PKI, saudara? Semenjak reformasi 1998, dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak ada lagi cerita soal pengkhianatan PKI. Makanya anak-anak warga Indonesia yang lahir tahun 1990, yang tahun 98 baru masuk SD, sampai hari ini banyak di antara mereka tidak dengar sejarah tentang PKI, saudara. Betul? Betul? Oh, enggak sampai di situ. Dari tahun 80-an sampai tahun 98, saudara, TVRI sebagai televisi nasional Indonesia setiap tanggal 30 September selalu setiap tahun memutar ulang film tentang pengkhianatan PKI, pengkhianatan G30S PKI, betul? Tapi setelah reformasi tahun 1998, TVRI sampai hari ini nggak berani lagi untuk putar itu film, saudara. Masya Allah. TVRI diancam, TVRI ditekan, TVRI dipaksa, nggak boleh untuk putar itu film lagi, saudara. Kalau mereka bisa paksa TVRI, kenapa kita nggak bisa paksa juga? Betul? Kalau mereka bisa tekan TVRI, kenapa kita nggak bisa tekan, saudara? Maka itu kita mesti tekan, paksa, dorong TVRI, saudara, agar G30S PKI tentang pengkhianatannya tanggal 30 September yang akan datang harus diputar kembali di TVRI di seluruh Indonesia, saudara. Takbir! Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Siap datangi TVRI pusat? Siap berikan tekanan? PKI bisa neken, kenapa kita nggak bisa? Saya mau tanya, apa kita umat Islam lemah, saudara? Siap bersatu? Siap bersatu? Ini pentingnya persatuan. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita lemah, saudara. Mangkanya banyak anak-anak muda kita yang lahir setelah tahun 1990, mereka tidak tahu siapa PKI. Berbahayanya sekarang kuku PKI di mana-mana dibebaskan. Dulu nggak boleh buku-buku yang bela PKI diterbitkan, disebarluaskan, saudara. Tapi sekarang di mana-mana buku-buku yang bela PKI disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop kita, saudara. Ada film Jajal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari, saudara. Ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop, dilempar ke dalam YouTube, saudara. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat merasa iba, kasihan kepada PKI. Seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terzalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat, tapi pahlawan. Kurang ajar. Insya Allah. Begitu saya mau tanya, kira-kira malam ini perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, sudah. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara, perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh, saudara. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indiski Sosial Demokratis Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Nah, kemudian saudara, setelah ini didirikan, semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Hans Sneffels, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh, mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan, untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI-PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Hans Sneffels, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV enggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa enggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara. Atau saya ingatkan dulu. Masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya. Yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam pada saat ISDV didirikan kerjasama dengan Syarikat Islam. Karena Syarikat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Syarikat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara. Makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDP mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Syarikat Islam gak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara. Namanya masih PKH. 1914 namanya ISDV, 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu, sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP. Tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKA. Kemudian 1924 berubah jadi PKI, sudah. Nah, kemudian di tahun 1926 dan 27, Partai Komunis Indonesia, saudara, karena merasa sudah lebih kuat, kali ini anggotanya lebih banyak, dia pujuk buruh-buruh, dia pujuk petani-petani, saudara, dia pujuk orang-orang miskin, saudara, untuk masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya tahun 1926 lagi-lagi mereka melakukan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, bakar perkebunan, bakar perusahaan, saudara. Mereka lakukan kerusakan di mana-mana. Luar biasa, pemerintah Hindia Belanda marah, saudara. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu, saudara, yaitu Semaunnya, kemudian Darsono-nya, Musso-nya, Alimin-nya, semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia, saudara. Ya, pimpinan PKI dibuang ke Rusia. Mereka bisa hidup di Rusia. Lalu bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan buruh yang mereka rekrut, saudara? 13.000 petani ditangkap oleh Belanda. Puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Insyaallah. Ya, dari dulu PKI senang mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan buruh, mengorbankan petani. Biadab. Makanya petani sama buruh jangan sembarangan ikut PKI, betul? Saya tanya, buruh dan petani yang ikut PKI kesian tidak? Kesian tidak? Dicolimi tidak? Ditipu tidak? akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. 1924 PKI dibubarkan oleh Belanda. 13.000 petani buruh ditangkap dan dibuang ke tanah merah di Papua Irian sana, saudara. Puluhan digantung oleh Belanda di jalan-jalan, saudara. Yang dibunuh oleh Belanda, yang digantung oleh Belanda, petani-petani kecil, buruh-buruh kecil, tapi pimpinan-pimpinannya musuh, saudara. Alimin, saudara. Pimpinan-pimpinan kelas kakapnya semua dipindahkan ke Moskow, ke Rusia, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang, dulu dua kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927, bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Hang Senefleet yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di China, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927 begitu dia melakukan huru hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada China maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Kalau begitu petani dan buruh, saudara, dikorbankan tidak? Kalau begitu PKI jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua, bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, musuh dibuang ke Rusia, Alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hasyim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Syarikat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad, Serikat Islam bukan? Islam bukan? Mereka yang merumuskan sudah. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu kita merdeka, tokoh-tokoh PKI dari Moskow pulang sudah. Pulang ini, musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari saudara. Karena Belanda udah gak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita? Saudara, kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun loh. Enggak, mereka gak turun. Gak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik, tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka. Mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka enggak dianggap. Bung Karno enggak nganggap, Bung Hatta enggak nganggap, ormas Islam enggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara. Satu, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut. Bupatinya mereka tangkap. Camatnya mereka tangkap. Lurahnya mereka tangkap. Kepala polisi di wilayah mereka tangkap. Mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan. Dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau enggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala-kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turun kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mama tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Hardi Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya Anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang lalu tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI nggak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong PKI, saudara. Diadap ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut. Rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah. Biar kita tahu, biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak? Tapi taktik mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947, terpaksa akhirnya Bung Karno tidak ada jalan lain, tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Sarifuddin Harahap. Itu tokoh PKI, saudara. Jadi Perdana Menteri. Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia enggak ngajak, dia enggak bunuh camat, enggak bunuh lurah, enggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik, saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno unjuk PKI, Amir Sarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya, PKI licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Sarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI, saudara. Semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke perdana, ke bagian pegawai negeri sipil. PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, sudah. Tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa lah orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI menguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948, terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Sarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat, diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir! Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua sudah. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI, saudara? Diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah, marah. Tentara-tentara PKI nggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka nggak mau keluar. Nggak mau keluar dari angkatan darat. Nggak mau keluar dari angkatan laut. Nggak mau keluar dari angkatan udara. Nggak mau keluar dari kepolisian. Nggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres untuk melawan Bung Hatta, saudara. Mereka merasa Bung Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan minta kepada Presiden Soekarno agar Negara Kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat, 10 September, saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya, saudara, tanggal 17 September, seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, ditangkap dengan 108 santri dan ustaz, saudara. Mereka diseret, saudara, ke sebuah sumur di desa Koto, Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh, saudara. Saya bertanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu, saudara. 18 September, saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pakitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo, saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata. Ada militer jadi PKI, saudara. Ada angkatan darat jadi PKI, ada angkatan laut jadi PKI, ada angkatan udara jadi PKI, ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata, mereka gak mau berhenti dengan senjata mereka, saudara. Mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ, saudara, sepanjang 18 September sampai 21 September mereka bikin dua ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Goreng Garing, saudara, yaitu di Magetan. Dua di pabrik gula Alas Tua, saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik, orang NU, Banser, Masumi, saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Goreng Garing. Mereka sembelih satu-satu, saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Goreng Garing. Itu tinggi darah lewat mata kaki, saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu, saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya, saudara. Dan masih ada saksi hidup, saudara, yang ngalami, yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya, saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka, saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam saudara, mayat banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur saudara ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu enggak terungkap saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, enggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari, saudara. Baru tahun 1950, beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf, dan mereka yang nunjuki itu tempat, saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat, mereka tutup, saudara. Sumur tersebut mereka tutup. Jadi orang nggak tahu kalau di situ ada sumur, saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950, ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pacitan, rame-rame turun ke sumur-sumur tadi, saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur. Dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu, oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya, saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah, ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun, saudara. Dari Jawa Barat Siliwangi turun, dari Jawa Timur saudara turun untuk mengepung PKI di Jawa Tengah, saudara. Ketika itu tentara-tentara nasional dari Siliwangi ribuan turun, saudara. Begitu juga dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, saudara. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, perang, saudara. 12 hari 12 malam tempur di kota Madiun, saudara. Dan akhirnya tanggal 30 September seluruh kota Madiun berhasil diambil alih oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat yang pro pemerintah, bukan pro PKI, saudara. Takbir. Takbir. Lalu PKI keluar dari Madiun, oh mereka marah. Lalu apa yang mereka lakukan, saudara? 30 September mereka keluar, tanggal 4 Oktobernya, saudara, seluruh tawanan mereka bunuh, saudara. Ribuan tawanan yang mereka tawan dari Madiun, Magetan, Pacet, Wonorogo, Wonogiri, Wonorogo, saudara, Sukorejo, Surakarta, semua yang mereka tawan, mereka bunuh. Karena mereka marah kepada TNI, kenapa mereka kalah? Dibunuh. Mereka terus didesak, saudara. Baru akhir November, seluruh Jawa berhasil dikuasai, PKI berhasil dikalahkan, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu PKI pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau penjahat? Selesai bulan November 48, PKI diatasi. Masuk bulan Desember, Belanda datang, saudara. Agresi militer kedua. Jadi kita dirongrong oleh PKI, bukan PKI pejuang. Dia merongrong Republik. Hampir-hampir kita kalah dari Belanda. Hampir-hampir kita jatuh lagi ke Belanda, saudara. November PKI dikalahkan, saudara. Desember, Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Republik ini, saudara. Ya, PKI biadab, PKI zalim, PKI penjahat. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, kalau itu PKI bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Layak dibubarkan tidak? Bahaya. Takbir. Takbir. Akhirnya bulan Oktober, Musuh ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap dan dieksekusi mati, saudara. Tapi saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno, keluarkan dekret, bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno? Itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah musuh sama Alimin. Itu kan yang salah cuman Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara, PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DNAID, saudara. Musuh selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DNAID itu kepanjangan Dipo Nusantara ID, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka, mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno. Bahkan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai-sampai Bung Karno sayang kepada mereka, saudara. Ya, supaya Anda tahu, akhirnya saudara, tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri, dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah protes ternyata yang milih masih banyak ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PNI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan, sampai boleh ikut pemilu. Jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI, PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara. Walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah di bulan September tahun 1957 digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak. Dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya. Ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno. Mereka berontak. Mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Hanya saja PRRI konsolidasinya gak kuat ke bawah. Kalau PKI kuat ke bawah, saudara. Akhirnya pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan oleh Bung Karno. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Itu tahun 57-58, saudara. Akhirnya masuk tahun 60, PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jaya. jadilah politik nasakom, saudara. Dia keluarkan nasakom, ya. Ketika itu NU ikut mendukung nasakom, PNI mendukung nasakom, PKI nomor satu dukung nasakom, Masumi tidak mendukung, saudara. Karena Masumi tidak mendukung, di tahun itu juga Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syura Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada dua tujuan. Sebab PKI bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia untuk menyatukan Indonesia Malaysia menjadi negara komunis Malindo, Malaysia Indonesia. Bukan itu saja, PKI sudah hitung kalau Indonesia perang lawan Malaysia, tentaranya kurang. Nah, kalau tentara kurang, maka PKI minta supaya buruh dan tani dipersenjatai. Rikik PKI, saudara. Ulama protes, tidak setuju, nggak boleh ganyang Malaysia, nggak boleh buruh dan petani dikasih senjata, berbahaya. Ormas Islam yang bernama GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, demonstrasi tolak itu semua, dibubarkan. GPII dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. HMI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Pokoknya yang gak setuju dengan politik Bung Karno semua dibubarkan. Bukan itu saja, ulama-ulama protes ditangkap di penjara. Siapa aja di penjara? Satu, almarhum Kiai Haji Buya Hamka. Dua, Kiai Haji Yulnan Helmi Nasution. Tiga, Kiai Haji Ezet Mutakin, saudara, tokoh Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, saudara. Ada belasan kiai, semuanya ditangkap, dijebloskan ke penjara karena anti PKI. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bung Karno PKI, enggak. Bung Karno posisinya lemah, PKI-nya kuat. Saya tanya, berarti PKI kuat tidak? Jujur, PKI berarti kuat tidak? PKI minta Bung Karno bubarin Masumi, dibubarin. PKI minta Bung Karno bubarin GPI, dibubarin. PKI minta Bung Karno perang lawan Malaysia, perang. PKI minta kepada Bung Karno, saudara, untuk minta apa lagi dengan Bung Karno? Yaitu minta kepada Bung Karno, saudara, supaya kiai-kiai, ulama-ulama yang anti politik nasakom ditangkap. Ditangkap semua, saudara. Berarti saya mau tanya, berarti PKI kuat tidak? Kuat tidak? Kuat. PKI kuat saat itu, saudara. Udah, set kekuatan PKI, saudara. Biar Anda tahu, akhirnya, saudara, bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan, saudara, dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata, saudara. Begitu diizinkan, saudara, maka PKI, saudara, mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang, saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah, itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba, Partai Murba itu dulu kawannya PKI, yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI, dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan partai baru, namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah rakyat banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas, PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba, dibubarkan. Masya Allah, saya tanya, kalau begitu PKI kuat tidak? Jujur, kuat tidak? Kuat tidak? Tibalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September, tentara-tentara angkatan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI. Karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah, bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, sudah. Malamnya mereka culik 7 jenderal kita, sudah. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh, pengawalnya terbunuh, Kapten Pir Tendea, putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan baru usia 5 tahun ditembak, saudara, luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah adik Irma Nasution, saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Enggak sampai di situ, di Yogyakarta Brigjen Katamsul mereka tangkap, mereka bunuh, saudara. Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karel Satswit Tubun yang menjaga rumah wakil perdana menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, sudah, besoknya tanggal 1 Oktober Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka, supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Licik, jahat, saudara. Tapi ketika itu saudara TNI Angkatan Darat, saudara, jenderal-jenderalnya terbunuh, tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan shock, luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI, saudara. Dan ketika itu saudara ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat, dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini licik, saudara. Mereka mau adu domba kita, saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno, saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD, saudara. RPKAD Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY, saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insya Allah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim tanggal 5 Oktober, saudara, tanggal 5 Oktober setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Nah, melihat kekejaman PKI seperti itu, saudara, NU pecah kongsi. Marah NU, saudara. Akhirnya saudara NU marah, maka NU dan Ansor turun demo di kota-kota di Pulau Jawa, saudara, menolak kekejaman PKI. PKI tersinggung. 13 Oktober NU Banser turun di jalan di seluruh kota di Pulau Jawa. PKI tersinggung. Lalu apa yang mereka lakukan? Di basis-basis PKI, saudara, Kiai NU disembelih, Banser disembelih, bahkan di Banyuwangi, saudara, tidak kurang dari 66 anggota Banser. Mereka culik, mereka racuni, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur, saudara. Ya, begitu itu terjadi, saudara, begitu NU dibunuh oleh PKI di mana tempat, semua Banser marah, semua NU marah. Akhirnya bulan Oktober tersebut terjadi bentrok besar-besaran antara NU dan PKI, saudara. Di setiap kampung, setiap desa, tiap kecamatan, jangan Anda bilang cuma NU yang bunuh PKI, saudara. PKI yang lebih dulu bunuh NU, betul? Betul. Di kampung-kampung basis PKI, NU dibunuh, NU disembelih, Banser disembelih. Makanya NU tidak diam, Banser tidak diam. Mereka turun di basis-basis NU, basis-basis Banser. Semua orang PKI ditangkepi, saudara. Ya, saling bunuh, saling hantam. Itu yang terjadi, saudara. Dan akhirnya PKI kalah, NU yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Banser besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Takbir. Insyaallah. Saudara, kami di FPI punya file. Kami kumpulkan berbundel-bundel, satu bundel segini, semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Makanya anak-anak muda hati-hati, kalau Anda buka ngajinya sama Syekh Google. Ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab oleh Syekh Google. Nah, itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Oh, ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka enggak cerita, saudara. Saya mau tanya, siapa yang mulai ngebunuh, NU atau PKI? PKI. Jawab yang kompak, yang memulai siapa? PKI. Yang jahat siapa? PKI. Yang bunuh kiai siapa? PKI. Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? PKI. NU marah, wajar tidak? PKI. Umat Islam marah, wajar tidak? PKI membunuh, dibunuh lagi, wajar tidak? Tidak. PKI membunuh kiai, dibunuh oleh masyarakat, wajar tidak? Tidak. Takbir. Jadi jangan kaget, PKI bunuh satu kiai, Banser bunuh 1000 PKI. Satu kiai harganya 1000 musuh, saudara. Bagus tidak? Malah bukan 1000, musuhnya 1 juta, ya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang mereka balik cerita. Mereka bilang NU yang jahat, ulama yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik. Apa mereka bilang? Tuh yang jahat Soeharto, tuh yang jahat Orde Baru, tuh yang jahat NU, tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban. Makanya jangan mau diputar balikin fakta. Makanya saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, saudara, kalau begitu udah jelas belum cerita PKI? Malam ini sudah saya sampaikan, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, PKI itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau penjahat? PKI itu berjuang untuk kemerdekaan tidak? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Kalau begitu PKI berjasa tidak kepada Indonesia? Siapa yang memulai membantai, saudara? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bunuh tentara? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh polisi? Takbir. Kalau begitu, kalau PKI dibubarkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, wajar tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap habisi PKI? Takbir. Sallu ala nabi. Ada yang nanya, Habib, Lalu bagaimana dengan anak-anak PKI sekarang yang tidak mengusung ideologi PKI? Kan Islam kan ngajarin gak ada dosa keturunan. Kan yang salah bapaknya, yang salah kan orang-orang tuanya. Nah, terus anak-anaknya bagaimana sekarang? Apa kita musuhi juga? Jawabnya saudara, hei anak-anak keluarga PKI, dosa ayah-ayahmu, dosa orang tuamu bukan dosamu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Karenanya kalau kau sudah tahu betapa orang tuamu dulu salah jalan, tersesat jalan, terjebak oleh ideologi jahat, sadari insafi, jangan kau ikuti itu kesalahan. Betul? Nah karena itu saya setuju kalau anak-anak PKI jangan dilarang, jangan dikebiri hak politiknya, hak ekonominya, hak budayanya. Jangan, jangan. Saya gak setuju kalau mereka dimusuhi, saudara. Jangan. Tapi syarat, mereka jangan lagi memperjuangkan PKI. Betul? Mereka jangan lagi memperjuangkan ideologi komunis. Betul? Betul? Jadi kalau anak-anak PKI tadi sadar, tobat, ngaji, masuk pesantren, jadi ustadz, jadi santri, jadi laskar, ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut FPI, ikut Persis, nggak ada yang nolak orang bertobat. Betul? Betul? Setuju tidak? Kalau begitu saya mau tanya, Islam itu indah tidak? Penuh rahmat tidak? Penuh cinta tidak? Jadi anak-anak PKI yang nggak salah kita nggak musuhin. Yang kita musuhi anak-anak PKI yang gak tahu diri. Betul? Udah tahu orang tuanya biadab, kejam, salah, dia mau bangun lagi itu PKI. Sudah ada, dia mau tutup itu kesalahan, dia mau salahin ulama. Yang begini kita gak diemin. Betul? Saya mau tanya, kalau anak-anak PKI yang tahu diri, saudara, siap kita rangkul? Siap kita rangkul? Kalau yang gak tidak tahu diri, siap kita sikap? Takbir! Ada satu tuh anak PKI, namanya Ripka Ciptaning, saudara. Dia jadi anggota DPR RI. Dia masuk lewat PDIP, saudara. Bahkan sekarang ini menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Bagi kita nggak apa-apa. Silakan masuk PDIP. Silakan jadi anggota DPR RI. Tapi jangan lagi musuh PKI, betul? Saudara, begitu dia jadi anggota dewan, duduk, dia karang buku. Apa bukunya? Yang pertama dia kasih judul, aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi, saudara. Buku kedua, judulnya anak PKI masuk parlemen. Dia mengeledek umat Islam. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau masuk PDIP, silakan. Dia mau jadi anggota dewan, silakan. Enggak boleh kita kebiri hak politik dia, hak sosial dia, hak budaya dia. Islam enggak ngajarkan kita dosa turunan, betul? Tapi syarat, jangan coba-coba usung lagi ideologi PKI, saudara. Nah kalau dia udah masuk PDIP, PDIP sudah baik menyediakan tempat, mengantarkan dia untuk jadi anggota dewan, saudara. Tahu-tahu dia usung lagi itu ideologi PKI, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang begini biarkan atau sikat? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Cerita berkait bisa sampai subuh. Masya Allah. Tapi paling tidak saya minta ke panitia yang merekam daripada ceramah saya pada malam hari ini, sebarkan biar masyarakat tahu, saudara, khususnya anak-anak muda kita. Betul? Jangan sampai kita lang. Nah, sebagai penutup, saat ini indikasi kebangkitan PKI sudah jelas. Satu, kurikulum tentang pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan. Betul? Dua, film G30 SPKI yang biasanya tiap tahun diputar di TVRI saat ini gak diputar lagi. Betul? Saya tanya, itu indikasi bukan? Itu tanda-tanda bukan? Tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Yang ketiga, Saudara, anak-anak PKI sudah mulai masuk parlemen, ada yang jadi penasehat presiden, dan masih ngusung ideologi PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi. Yang keempat, mereka sedang menggelontorkan rancangan undang-undang KKR untuk pemutihan dosa PKI. Berarti rancangan undang-undang tadi indikasi bukan? Indikasi bukan? Indikasi, saudara. Gak sampai di situ. PKI saat ini udah berani bikin yayasan. Namanya Yayasan Penelitian Korban, yaitu Peristiwa 65, yaitu YPKP 65, saudara. Jadi mereka sebut diri mereka korban, bukan penjahat. Mereka ini korban, korbannya ulama, korbannya umaro. Mereka bikin itu yayasan, saudara. Dan yayasan ini didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh LSM-LSM liberal, saudara, untuk saudara menekan presiden agar presiden minta maaf kepada PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi bukan? Dan saya tambahkan lagi, saudara, beberapa partai di Indonesia dalam tahun 2013, 2014, 2015 sudah tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara? Kalau bukan dia ingin menyebarkan kembali itu ajaran komunis, betul? Patut dicurigai tidak? Patut dicurigai tidak? Hati-hati, saudara. Yang berikutnya lagi, kemarin ini ada usulan, saudara. Ada usulan, yaitu supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Ada gak usulan begitu? Siapa yang ngusulin? Siapa yang ngusulin? Yang ngusulin Cina yang dulu banyak terlibat PKI, saudara. Tolong dicatat, di tahun 65 Cina-Cina banyak terlibat PKI. Cina-Cina banyak ikut PKI. Cina-Cina banyak bela PKI. Sekarang yang ngusulin supaya kolom agama dari KTP dihapus adalah Cina, yang patut diduga kalau dia punya kaitan dengan PKI, saudara. Saya tanya, kalau begitu indikasi bukan? Indikasi bukan? Baik, saudara, adanya rumor presiden mau minta maaf kepada PKI, indikasi PKI bangkit tidak? Nah, kalau gitu saya mau tanya, ini adanya indikasi PKI bangkit, kita biarkan atau kita lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan kebangkitan PKI? Takbir! Takbir! Shallu ala nabi. Ingat, PKI militan. Dulu PKI waktu bergerak, dia berani kulik gubernur, dia berani bunuh gubernur. Dia berani culik bupati, dia bunuh bupati. Dia berani culik kiai, dia bunuh kiai, saudara. Militan, militan. Maka itu saya minta umat Islam gak boleh kalah militan dengan PKI. Betul? Betul? Kalau PKI berani mati untuk masuk neraka jahanam, berani mati untuk setan dan iblis, maka laskar-laskar Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir! Takbir! Siap lawan PKI! Takbir! Begitu saya undang anda semua, saudara. Tanggal 17 Agustus, hari Senin yang akan datang, saudara, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam akan menggelar milad FPI yang ke-17 di Jakarta. Kami akan ajak umat Islam untuk pawai keliling kota Jakarta untuk membawa spanduk-spanduk anti-PKI, anti-komunis, anti-liberal, anti-kemungkaran. Kita kumpul bersama-sama, kita tunjukkan kepada republik ini, kita tunjukkan kepada Presiden Jokowi yang ada di Jakarta, jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Setuju? Siap datang? Siap datang? Hari Senin, tanggal 17 Agustus, kami akan sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan istighosah, melakukan zikir wirid, saudara. Setelah itu sekitar jam 9 kita akan keliling kota Jakarta, saudara, untuk sampaikan pesan. Yang mau bawa spanduk dari daerahnya bawa, tunjukkan yang kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, kita cinta ini negara, kita gak mau negara ini diobok-obok oleh PKI atau liberal atau siapapun. Setuju? Setuju? Hati-hati, sekarang orang liberal berteriak Indonesia bukan negara agama. PKI juga berteriak Indonesia bukan negara agama. Saya tanya, kalau begitu teriakan liberal dan PKI sama tidak? Sama tidak? Liberal mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia gak boleh pakai hukum agama. PKI juga mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia enggak boleh pakai hukum agama. Kalau kita liberal PPKI sama tidak? Sama tidak? Maka itu kita katakan Indonesia saudara negara agama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran agama Islam. Betul? Jadi hati-hati kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, itu PKI saudara. PKI saudara. Siapa bilang Indonesia bukan negara agama? Indonesia adalah negara agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya PKI yang anti agama, PKI yang anti Tuhan, tidak berhak untuk ada di bumi Indonesia yang berdasarkan agama saudara. Takbir. Siap dan yang PKI, siap dan yang liberal, takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi kita kumpul di Jakarta tanggal berapa? 17 Agustus jam berapa? Subuh. Dari subuh sholat subuh berjamaah istighatsah dulu. Buat apa istighatsah? Mohon pertolongan Allah insya Allah. Tapi bagi mereka yang ingin lebih, maka kami juga mengadakan parade tauhid tanggal 16 Agustus. 16 Agustus seluruh ormas Islam se-Indonesia akan ikut parade tauhid dari Senayan ke HI jalan kaki bersama para habaib, para ulama, tokoh-tokoh nasional saudara untuk menolak kebangkitan PKI di Indonesia. Jadi itu hari Ahad tanggal 16 Agustus jam 7 pagi sampai jam 12. Besoknya saudara milad FPI. Nah, jadi kalau milad FPI tidak jalan kaki, dengan kendaraan keliling Jakarta untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat jangan coba-coba Indonesia digadaikan kepada komunis. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya sebelum saya akhiri, apakah anda redo kalau presiden minta maaf kepada PKI? Tidak. Redo tidak? Tidak. Redo tidak? Tidak. Apakah anda setuju kalau presiden minta maaf kepada PKI? Tidak. Kalau begitu wajib dicegah tidak? Wajib dicegah tidak? Sudah seminggu ini Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam keliling ke pejabat-pejabat. Kemarin Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas, Imam FPI DKI, sudah bertemu langsung dengan Pangdam Jaya. Sudah memaparkan bukti-bukti, kita bawa bukti-bukti kebangkitan PKI. Kita minta Pangdam Jaya untuk waspada. Dan Alhamdulillah Pangdam Jaya maupun Panglima TNI sampai saat ini masih konsisten anti PKI. Nah saudara, maka itu saya ingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian, kepada seluruh jajaran militer, tentara dimanapun anda berada, hati-hati, jangan sampai tentara disusupi lagi oleh liberal maupun PKI. Betul? Jangan sampai polisi disusupi lagi oleh liberal maupun PKI. Betul? Maka itu tentara dan polisi harus menjaga diri, tidak boleh disusupi lagi. Demi Allah, saudara, kalau PKI coba bangkit, maka saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, angkat senjatamu, mari kita perangi PKI dimanapun berada. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Siap bersatu, siap bersatu, siap bersatu, siap ganyang PKI, siap ganyang PKI. Takbir. Masya Allah. Nah, sekarang yuk sama-sama kita nyanyikan yel-yel anti PKI. Setuju gak? Ayo rame-rame semua, semua, semua rame-rame. Ayo, ayo ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Semua ayo, ayo ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Terus ayo, ayo ganyang PKI, ganyang PKI sekarang juga. Takbir, takbir, Allah Akbar. Maka itu umat Islam harus bersatu. Setuju? Nih ahlus sunnah wal jamaah wajib bersatu. Setuju? Setuju? Bapak ahlus sunnah wal jamaah sekarang banyak dirongrong. Betul? Betul? Betul? Dilongrong orang Kristen radikal di Tolikara, Papua. Betul? Betul? Dirongrong lagi oleh aliran-aliran yang suka ngafir-ngafirin ahlus sunnah. Betul? Dirongrong lagi oleh aliran-aliran yang suka mengkafirkan para sahabat nabi. Betul? Begitu sekarang dirongrong lagi oleh liberal dan PKI. Betul? itu saya mau tanya, Rusunawa jamaah siap bersatu tidak? Ya. Siap bersatu tidak? Ya. Siap jaga Islam? Ya. Siap jaga aswaja? Ya. Siap tetap sebagai aswaja? Ya. Betul? Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya mau ajak semua baca sholawat Badar, saudara, sambil kita baca syair tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Silakan tim hadrah nanti mengiringi, tapi syarat kalau lagi sholatullahnya, hadrahnya boleh kencang, tapi begitu syair Indonesianya dibawakan, hadrahnya jangan kencang-kencang, supaya syairnya terdengar, orang jadi tahu, oh Ahlus Sunnah begitu. Nah, mau tahu Ahlus Sunnah tidak? Betul. Di sini saya bawa salah seorang mahasiswa Universitas Al-Ahgaf Yaman, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, untuk pimpin kita rame-rame baca selawat Badar sekaligus membawakan ciri-ciri aswaja. Tapi ingat, nanti kalau beliau ajak ini ciri-ciri aswaja, rame-rame kita ini ciri-ciri aswaja. Setuju? Nah, silakan Habib Hanif. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله مسلمات ماري أزواج دفقان كوات إن شاء الله كت سلامات في دنيا جوجا خيرا صلاة الله سلام الله على طهر رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين mayoritas ikut asyari banyak juga yang maturidi inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah Syafi'i Malik Hanafi Ahmad ikhtilaf umat membawa rahmat inilah ciri-ciri salatullah yang ketiga ihsan namanya inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulullah Allah salatullah salamullah ala yasir habibillah sumber hukum yang disepakati Quran sunnah itu harga mati ijma' kias wajib ditaati inilah ciri-ciri aswaja salatullah salamullah ala taha rasulullah salatullah salamullah ala yasir habibillah sifat harus ditanzih tafwid ta'wil dengan jiwa bersih Yasin dan tasbih. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala siksa kubur juga realita. Sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah. Semuanya salatullah rasulillah. Allah salatullah salamullah alayasin habibillah. Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti. Wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Pendamping Quran dan juga sunnah. Wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat bagaikan bintang, panutan umat terang benderang. Wajib dicinta, haram diserang. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sahabat Nabi adil riwayat, meski tak maksum seperti Ahmad. Dengan Ahlul Bait begitu dekat. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Imam Mahdi dari Dhurriyah pasti datang, tak mungkin kalah. Khilafah tegak juga syariah. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Isra Mi'raj fakta dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa. Melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri salatullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ahlu sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf. Boleh ikhtilaf, tolak inhiraf. Inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah NU Aswaja al sampai mati tetap aswaja. Salamullah, salamullah. Aswaja dipegang kuat, insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tahu aswaja? Aswaja indah tidak? Bagus tidak? Siap jaga aswaja? Siap bela aswaja? Siap bersatu? Takbir. Takbir. Jadi saya mau tanya, kalau sekarang ini FPI mengajak umat Islam untuk membendung kebangkitan PKI, setuju tidak? Dan kalau kita minta supaya sejarah pengkhianatan PKI dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Dan kalau kita minta film pengkhianatan G30S PKI harus diputar kembali di TVRI setiap tahun, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Dan kita minta semua buku-buku yang membela PKI menjadikan PKI sebagai pahlawan, memutarbalikkan fakta saudara, memanipulasi yaitu data supaya dilarang oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Karena saudara, persoalan PKI ini masih ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan masih ada dalam KUHP saudara. Dalam KUHP masih ada larangan tentang komunisme. Maka itu kita minta kepada polisi-polisi di polsek-polsek, di polres-polres, sampai Polda Mabes Polri, pokoknya di mana-mana penerbit yang mencetak buku-buku PKI, orang-orang PKI yang mengusung ideologi PKI, mereka mesti tangkap karena sudah terang-terangan melanggar konstitusi dan undang-undang. Betul? Betul? Betul? Jadi kalau polisi tidak tangkap, tentara tidak tangkap, kita khawatir itu polisi yang disusupi oleh PKI. Betul? Betul? Maka itu polisi wajib untuk menegakkan hukum, gak boleh membiarkan PKI merajalela. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi TNI dan polisi bersatu dengan umat Islam melawan PKI. Setuju? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI si kafir harbi. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI si kafir harbi. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI musuh NKRI. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Takbir. Sebelum kita akhiri dengan doa, tolong diperhatikan seruan Kiai Abdul Qahar tadi. Kita berharap hari Jumat besok tanggal 14 Agustus FPI Jawa Barat turun di Bandung, FPI Banten turun di Serang, FPI Jakarta itu juga akan turun di tengah kota. Untuk apa? Tolak presiden, presiden minta maaf kepada PKI. Betul? Betul? Rencananya minta maaf tanggal 15, kita turun tanggal 14. Kita suarakan dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, kami semua menolak presiden minta maaf kepada PKI. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kalau begitu tanggal 14 nanti siap turun di Bandung. Siap turun di Gedung Merdeka. Takbir. Jadi di sini ada imam Jakarta akan turun di Jakarta. Yang di sini dari Jawa Barat akan turun di Jawa Barat. Yang Banten akan turun di Banten. Puh. puncaknya. Kita turun di Jakarta semua tanggal 17 Agustus. Setuju? Setuju? Siap Ganyang PKI? Siap Ganyang PKI? Siap turun tanggal 14 di Gedung Merdeka? Siap turun tanggal 17 di Jakarta? Takbir. Shallallahu alal Nabi. Kita minta kepada Kiai Haji Maksum Hasan, Imam FPI Provinsi Jawa Barat, untuk menutup acara kita dengan doa. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Dan saya minta maaf kalau malam hari ini saya tidak bisa bercerita tentang Tolikara, tentang Islam Nusantara. Karena apa? Karena fokus kita untuk mencegah jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Betul? Tapi insya Allah bulan yang akan datang atau berikutnya, saya sudah janji dengan yaitu ketua DPD FPI Jawa Barat untuk kembali keliling di Jawa Barat termasuk Bandung. Nanti kalau kita ketemu lagi, baru kita akan bahas apa yang terjadi di Tolikara dan apa itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Setuju? Jadi malam ini kita fokus untuk PKI. Siap Ganyang PKI? Siap. Terima kasih hadirin yang Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.